Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, maha perkasa, yang selalu hidup dan mengurus makhluknya. Zat yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang telah menurunkan Al-Quran sehingga menjadi petunjuk bagi manusia. Dan juga Zat yang maha mulia ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Dan kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat, penutup para nabi dan rasul. Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, teman-teman sekalian, pertama saya mohon maaf kena telat tadi, mudah-mudahan tetap menunggu di majlis ilmu dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi yang lain, saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh teman-teman panitia tadi. Saya berharap di setiap ceramah saya, kalaupun ada yang mau shooting secara pribadi saja, untuk pribadi, konsumsian pribadi, saya sama sekali tidak mendukung bahkan memberikan izin untuk teman-teman mengambil gambar lalu mengupload sendiri di YouTube. Ini sangat tidak tepat dan sudah berulang kali saya bahasakan dalam hampir setiap ceramah saya, jangan diupload di YouTube apalagi dikomersialkan. Ya. Sampai akhirnya ada orang yang sudah mengomersialkan ini pada saat channelnya ditutup oleh sebagian tim, akhirnya memprotes, mengatakan Ustadz kan ceramah, katanya untuk lillahi ta'ala, kenapa Ustadz sekarang melarang kami untuk mengupload ceramah ini, kemudian padahal kami cuma mengambil sebagian saja penghasilan. Saya jawab emailnya, saya mengatakan saya sudah bahasakan dari awal, kalaupun Anda mau menguploadnya, dari awal dulu pernah saya izinkan, jangan dikomersialkan. Karena ingin komersial dan pengunjungnya banyak di YouTube, akhirnya ditulislah judul-judul yang mengkritik ya, supaya banyak pengunjungnya. Dan ini yang membuat kontroversi akhirnya, yang membuat masalah-masalah dalam dakwah ya. Apalagi pertanyaan-pertanyaan sekarang ditunggangi oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah sunnah, jadi masalah. Dan Alhamdulillah kami sudah punya channel resmi di YouTube. Ada channel KHB, resmi, logonya warna biru, silakan datangi, kunjungi, download sendiri, dengarkan. Jadi ini tolong kerjasamanya teman-teman sekalian. Dan perlu diketahui kalau tidak diizinkan seperti ini dan Anda tetap komersialkan, maka penghasilannya haram ya. Jangan dianggap itu penghasilan halal. Dan kami punya hak untuk tidak memberikan izin itu. Terlebih lagi kami setelah shooting pun seperti ini, teman-teman tim melakukan edit dulu, dilihat dulu mungkin ada bahasa yang salah, mungkin ada penyampaian riwayat yang perlu dipastikan lagi, ternyata saya lupa menyebutkan mungkin riwayat Abu Daud tapi saya sebutkan Tirmidzi misalnya, bisa terjadi, maka perlu diedit. Setelah edit baru kemudian kami upload. Tentu bagi teman-teman yang niatnya untuk dakwah, insya Allah sudah bisa faham masalah ini ya, sudah bisa difahami masalah ini. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian bahasan kita As-Sirah Nabawiyah. Dan kita terakhir sudah membahas tentang bagaimana Nabi SAW bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahirah. Pada saat beliau berumur 12 tahun, akhirnya beliau bertemu dengan atau ikut dengan pamannya Abu Talib. Kemudian beliau sempat bertemu dengan pendeta, dan akhirnya pendeta itu mengecek tanda kenabiannya dan seterusnya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan tambahan di sini, yang baru saya tambahkan dalam tulisan sebelum kita panjang lebar menjelaskan masalah pernikahan Nabi SAW sama Khadijah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga nabinya Muhammad SAW dari segala macam maksiat sebelum menjadi nabi. Jadi Nabi SAW itu terkenal tidak pernah ada satu pun kemaksiatan yang terjadi dalam hidup beliau.

Lalu Khadijah pun mencari siapa kira-kira orang yang paling pantas untuk diajak ngomong. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Nafisa sahabat dekatnya Khadijah. Lalu berkata Khadijah, "Wahai Nafisa, kenapa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad?" "Oh, belum," kata Nafisa. Kata Khadijah, "Ceritanya begini loh. Begini, begini, begini, diceritain semua panjang lebar yang mesra cerita." Lalu Nafisa juga kaget. "Seperti itu kah Khadijah?" Dia bilang, "Iya. Dan saya punya niat sesuatu yang saya ingin kamu yang menyampaikannya." Kata Nafisa, "Apa itu?" "Saya ingin agar engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku." Ah, kata Nafisa, "Selama ini kau nolak tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu." Ada Nabi SAW memang waktu itu pedagang, tapi bukan sekelas levelnya orang-orang nomor satunya Mekah yang melamar Khadijah kemudian ditolak, gitu kan. Maka pada saat itu kata Khadijah, "Iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya." Maka Nafisa pun tidak menunda, mengatakan, "Urusan saya akan pergi." Maka waktu itu Nafisa pun mendatangi rumah Nabi SAW, kemudian menemuinya. Di depan ada keluarga-keluarga pada saat itu. Di antaranya tentu ada Abu Talib, pamannya, kemudian ada sepupu-sepupunya, gitu kan. Lalu Nafisa mengatakan, "Wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah?" Kata Nabi SAW, "Belum cukup bekal." Ini biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu ya, kalau bahasa Arabnya itu minkillati dzatiyat. Orang Arab biasa begitu. Bisa saja dia mengatakan, "Saya belum punya rumah," karena masih numpang sama pamannya memang pada saat itu. Itu kan masih tinggal sama Abu Talib. "Kemudian usaha saya masih baru mulai. Ya, nantilah kalau sudah mantap, semua sudah mapan, baru saya menikah." Lalu kata Nafisa, ya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul semua pada dirinya hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab, ya, kekayaan, kepintaran, gitu kan, kedudukan, semua ada." Kata Nabi SAW, "Siapa yang kau maksudkan?" Kata Nafisa, "Khadijah binti Khuwailid." Gitu kan. Khadijah binti Khuwailid. Lalu kata Nabi SAW, "Bagaimana bisa Khadijah? Mali wal Khadijah," kata Nabi SAW. "Bagaimana saya dengan Khadijah? Mustahil lah itu terjadi. Karena Khadijah siapa? Orang yang memang menolak semua tokoh-tokoh. Satu Mekah tahu kalau dia tolak tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia mau menikah dengan orang yang tadinya pengembala kambing, kemudian sekarang menjadi pengusaha kecil." Kata Nafisa, "Itu urusan saya. Yang penting kamu setuju dulu," gitu kan. Ini yang bujang-bujang yang ketawa ini. Maka pada saat itu pun Nafisa kembali kepada Khadijah mengatakan, "Oh, Khadijah, sudah selesai urusannya." "Apa yang selesai?" "Muhammad sudah setuju," gitu kan. Kata Khadijah, "Baik kalau begitu, jangan ditunda," gitu kan. Maka Nafisa kembali lagi ke Nabi SAW mengatakan, "Wahai Muhammad, sudah selesai urusannya." "Apa yang sudah selesai?" "Khadijah sudah setuju," gitu kan. "Sudah selesai urusannya. Kapan kita bertemu?" "Bertemu." Dipanggillah Abu Talib, paman Nabi SAW, menghadap ke rumahnya Khadijah. Dan Khadijah itu ditemanin oleh, ada yang mengatakan yang temanin, waktu itu Nabi SAW dikatakan ditemani oleh pamannya Abu Talib dan Hamzah. Tentu ini sebelum bicara masalah Islam ya. Kemudian dari pihak Khadijah, ayahnya sendiri Khuwailid, dan ada yang mengatakan ditemani juga oleh sepupunya Waraka bin Naufal, ya, pendeta Nasrani nanti yang akan mengakui kenabian Nabi SAW di masa penerimaan wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, pada saat itu terjadilah kesepakatan dan akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah. Dan pada saat itu maharnya Nabi SAW yang diberikan adalah 20 ekor unta. Ya. Jadi satu ekor unta itu sekarang sudah berapa harganya? Ratusan juta. Gitu kan. Apalagi ya, sampai 20 ekor unta. Ini. Dan ini bantahan yang sangat jelas kepada para orientalis yang mengatakan Muhammad sengaja menikah dengan orang kaya karena dia ingin membiayai hidupnya. Dan ini tidak benar sama sekali. Salah sekali ini. Karena Nabi SAW waktu itu setelah menikah pun sama Khadijah, beliau yang memberikan kebutuhan rumah, nafkah, walaupun tetap memutar modal Khadijah. Karena setelah menikah, Khadijah menyerahkan seluruh hartanya radhiyallahu anha kepada Nabi SAW untuk dikelola. Gitu kan. Silakan kelola, lalu dipakai bersama-sama. Gitu kan. Nabi SAW pada saat itu, teman-teman sekalian, menikah dengan Khadijah tentunya, itu berumur 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dan ini juga sekaligus bantahan yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu kata orang-orang orientalis ya. Dan ini dikembangkan oleh para orang-orang liberal sekarang. Kalau Nabi SAW itu menikah lebih dari satu wanita sampai memiliki beberapa orang wanita, itu karena hawa nafsu. Ini pemahaman yang fatal sekali salah. Kenapa? Karena Nabi SAW pada saat menikah dengan Khadijah, sampai Khadijah meninggal, tidak Nabi SAW tidak poligami. Beliau sendirian. Padahal pada saat itu Nabi SAW mampu untuk menikah lagi. Sebagaimana kita akan lihat nanti, fase penobatan Nabi itu di masa beliau masih berumah tangga dengan Khadijah. Dan bisa saja beliau menikah pada saat itu. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Dan dalam kondisi Nabi 25 tahun untuk menikah, Khadijah 40 tahun. Gitu kan. Jadi jelas sekali terbantahkan, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu ini. Dan kita lihat Nabi SAW menikah setelah meninggalnya Khadijah. Ya, setelah meninggal Khadijah, barulah masuk wahyu turun menyuruh Nabi SAW untuk mengizinkan Nabi menikah dengan Sauda binti Zam'ah. Kemudian baru menikah dengan Aisyah. Kemudian baru datanglah wanita-wanita yang lain. Setelah itu yang dinikahi Nabi SAW, itu pun wahyu dari langit. Bukan keinginan Nabi SAW. Karena perilaku Nabi, perkataan Nabi semua dikontrol oleh wahyu. Gitu kan? وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Jadi perilaku dan keputusan Nabi SAW itu dikontrol oleh wahyu. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku dinikahkan, maksudnya Allah perintahkan untuk menikahi dengan wanita-wanita ahli surga. Artinya yang sudah menjadi istri Nabi SAW adalah wanita ahli surga, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dari seluruh istri Nabi SAW semuanya janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha najmain. Aisyah saja yang perawan, yang lainnya janda. Kalau Nabi SAW mau nikah dengan perawan, tidak ada yang nolak. Waktu Nabi SAW mau melamarkan Usama bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Haritha, kepada seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya di Madinah, orang tuanya perempuan ini mengira Nabi SAW yang melamar. Sampai mereka mengatakan, kalau Rasulullah SAW pintu rumah kami terbuka, mau jadi istri keberapa pun tidak ada masalah. Tapi akhirnya mengatakan, indah, ini perintah Nabi SAW untuk menikahkan dengan Usama bin Zaid. Lalu ditanyalah kepada anaknya, anaknya mengatakan, kalau perintah Nabi SAW saya akan patuh. Lalu menikahlah Usama dengan anak perempuan itu. Jadi Nabi SAW bisa menikah dengan perawan semuanya, kalau Nabi SAW mau. Berarti tidak ada hubungannya sama hawa nafsu. Ada pernikahan Nabi SAW, teman-teman, kadang-kadang karena ingin mengangkat kedudukannya para sahabat. Seperti misalnya beliau menikah dengan Aisyah, dengan Hafsah, ini untuk mengangkat kedudukannya Abu Bakar sama Umar dan menjalin persahabatan yang bagus gitu. Dan ini hal yang kadang-kadang hilang di antara kaum muslimin ya. Ini sunnah Nabi SAW, teman-teman sekalian, bahwasanya kita menawarkan anak kita menikah dengan sahabat kita, karena itu kalau sahabat itu adalah orang yang baik karena keimanannya. Ini adalah contoh yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang akhirnya menjalin hubungan persaudaraan dengan Nabi SAW karena menikahnya anak mereka. Terkadang Nabi SAW menikah demi untuk mengislamkan suku. Seperti misalnya pada saat beliau menikah dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha, pada saat suku ini diserang gitu kan, Bani Mustalik namanya, diserang oleh Nabi SAW. Nanti akan kita bahas masalah peperangan itu ya. Pada saat Nabi SAW menyerang Bani Mustalik dan menang semuanya karena mereka melawan pada saat itu, dikalahkan semuanya jadi tawanan. Juwairiyah binti Harith ini radhiyallahu anha menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tawarkan, hai Juwairiyah, mau enggak kamu masuk Islam? Saya bebaskan kamu dari keterbudakan. Kata Juwairiyah, tentu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Nabi SAW, kenapa tiba-tiba kau mau masuk Islam nih? Kata Juwairiyah, sebelum anda datang wahai Rasulullah, saya melihat ada cahaya dari Madinah masuk ke kamar saya, dan saya menakmilkan itu adalah anda yang datang. Maka saya menerima ini. Kata Nabi SAW, kalau begitu saya ya menerima keislamanmu dan juga menerima sebagai istri. Menikahlah Nabi SAW. Pada saat itu, karena masuk Islamnya Juwairiyah dan dia adalah anaknya Harith. Harith ini kepala suku Bani Mustalik. Melihat kejadian pernikahan Nabi SAW yang resmi dengan Juwairiyah ini, seluruh sahabat melepaskan Bani Mustalik, tawanan. Sudah, karena ini adalah Nabi menikahi anak kepala suku kalian, kami bebasin kalian. Tidak ada tawanan sama sekali. Gara-gara itu teman-teman masuk Islam orang-orang. Gitu kan. Jadi memang ada maslahat di situ. Bukan cuma sekedar, tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu nih. Dan memang subhanallah, saya temukan teman-teman, orang yang melakukan poligami dengan tujuan hawa nafsu ini hancur ini. hanya untuk berbangga-bangga. Iya, kalau dia mengatakan saya punya istri dua, saya punya istri begini, itu tidak akan bertahan lama. Dan tidak ada sesuatu yang mau dibanggakan. Orang yang melakukan poligami, teman-teman, menambah ekstra sesuatu, ekstra tenaga, ekstra duit, ekstra waktu, ekstra semua. Bukan cuma pikiran masalah biologisnya gitu kan. Biologis setengah jam selesai, satu jam selesai. Tapi orang setelah itu harus berikan nafkah, harus berikan perlindungan, harus berikan pendidikan. Ini semua yang harus difahamin gitu kan. Jadi Nabi SAW tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah, dengan hawa nafsu ini. Karena dari mayoritas kehidupan kita, biologis adalah salah satu substansial kecilnya saja. Kehidupan luas sekali gitu kan. Seperti contoh juga Nabi SAW menikah karena merasa kesian dan mau membantu. Menikahnya Nabi SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah lebih tua dari Nabi SAW. Dan memang di akhir-akhir hidup beliau, beliau tidak bisa melayani Nabi SAW dari sisi biologi. Sampai beliau menghibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu anha ajma'in. Ya. Jadi banyak sekali hukum-hukum di sini. Di antaranya juga Nabi SAW menikah untuk menjelaskan hukum syar'i. Seperti menikahnya Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash, mantan istrinya Zaid bin Haritha. Dan ini subhanallah, saya ada satu cuplikan orang yang murtad dari Islam, entah dari mana manusia ini gitu kan, orang Indonesia. Kemudian dia mengatakan, saya adalah dulu orang yang fanatik dengan Islam, apa segala buktinya, anak saya namakan dengan nama-nama Islam, kemudian saya tidak temukan kebenaran lah dan segala macam hal. Lalu dia menuduh-nuduh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu melanggar semua apa yang dia ucapkan. Seperti misalnya, umatnya boleh menikah empat, kemudian dia menikah lebih daripada itu. Dan ini orang yang tidak faham hukum syar'i. Khusus berhubungan dengan Nabi SAW ada namanya khususiyatun Nabi SAW. Ada memang hal yang khusus buat beliau. Menikahnya tidak terbatas seperti umatnya memang. Nabi SAW memang begitu. Beliau punya puasa wisol namanya, puasa yang bersambung kan. Yang Nabi SAW tiap hari, kalau beliau puasa, misalnya hari ini, sambung besok. Nanti kalau maghrib beliau masih kuat, beliau lambung lagi hari ketiga. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingin mencontoh itu, kata Nabi SAW tidak bisa. Kalau kau Ibnu Umar mau puasa, maksimal sehari puasa, sehari berbuka puasa. Ini khusus untuk Nabi SAW memang. Penerimaan wahyu, khusus untuk Nabi SAW memang. Itu kan? Jadi memang beliau penentu keputusan, ada khususiat untuk Nabi SAW. Yang penting, dia mengatakan begini, salah satu perkataannya berhubungan dengan tema kita, karena itu panjang kalau kita ingin bahas tentunya. Dia bilang, Nabi Muhammad itu sendiri melanggar apa yang dia titahkan. Seperti misalnya, dia menikahi mantan anak mantunya. Nah, ini pernyataan yang fatal sekali, salah ini. Dia bilang menikahi Zainab binti Jahash, mantan anak mantunya. Dari mana anak mantu Nabi ini? Suami Zainab binti Jahash, Zaid bin Haritha, bukan anaknya Nabi ya. Hamba sahaya, sahaya Nabi yang dibebaskan, pernah ternisbatkan namanya Zaid bin Haritha menjadi Zaid bin Muhammad karena waktu itu Nabi SAW, nanti akan kita ceritakan kisahnya itu ke depannya, itu pernah Haritha datang lalu mencari tahu mana anaknya. Mencari tahu mana anaknya, keliling. Karena Haritha adalah orang yang terkenal di sukunya. Kemudian dia pun keliling mencari, waktu terjadi peperangan antara suku dia dengan suku yang lain, dikalahkan sukunya Haritha ini. Kemudian ditawanlah semuanya termasuk Zaid ini. Dijuallah Zaid dari pasar ke pasar sampai di pasar Mekah, Khadijah beli. Waktu sudah menikah dengan Nabi SAW Khadijah, lalu kemudian Zaid ibn Haritha dihadiahkan oleh Khadijah untuk Nabi SAW. Lalu Haritha datang ke Mekah, nyari tahu informasi anaknya mana nih. Dia dengar anaknya ada di salah satu toko Mekah. Datanglah dia ke Mekah setelah menikah Nabi SAW dengan Khadijah. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, Zaid ini bukan orang, bukan budak, bukan sahaya. Ceritanya gini, suku saya sama suatu suku pernah berperang, kami kalah, lalu kami dijadikan sahaya, gitu kan? Dijual belikan. Jadi Zaid ini orang bebas. Saya ingin tebus berapa, kau minta bayaran, saya akan bayar. Kata Nabi SAW, tidak usah tebus apa-apa. Supaya bijaksana, kata Nabi, tanya aja Zaid. Zaid ini maunya ikut saya atau ikut anda? Gitu. Kalau dia mau pilih anda sebagai orang tuanya, silahkan ambil saja, enggak usah bayar apa-apa, bebas Zaid. Kata Haritha, luar biasa ini. Akhlak yang luar biasa, dia bilang bijaksana sekali, baiklah saya temuin Zaid. Ditemuin Zaid. Lalu ayahnya Haritha kaget waktu dengar jawabannya Zaid. Gitu. Maka kata Haritha, hai Zaid, kau tahu saya adalah ayahmu. Dan Muhammad orang yang sangat bijaksana. Kau akan bebas dari keterbudakan hanya dengan ikrar perkataan mulutmu mengatakan saya memilih ayahku. kau akan bebas, kau akan pulang, kau jadi anak kepala suku, menjadi penggantiku nanti. Jadi seperti jadi raja nanti. Apa kata Zaid? Saya tidak mungkin ayah memilih orang lain setelah Muhammad. Enggak ada lagi. Orang ini mengalahkan ayah saya sudah. Gitu. Enggak bisa. Gitu kan? Maka yang terjadi, Harithah pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, sungguh dia memilihmu. Maka aku cuma titipkan supaya dia dijaga dengan baik. Nah, semenjak itu, namanya Zaid bin Harithah diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Terkenal di Mekah pada saat itu diganti. Jadi kesannya kayak menjadi anak angkatnya Nabi, gitu kan? Sampai turun firman Allah yang melarang untuk menisbatkan Nabi, nama seseorang kepada Nabi. Yang bunyinya, A'udzubillahi makana Muhammadun aba ahadi mirjalikum, walaki Rasulullah wa khataman nabiyin. Muhammad bukanlah ayah seseorang yang antara kalian, tapi dia adalah penutup para Nabi dan Rasul. Baru diubah kembali menjadi Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ini bukan anaknya Nabi. Jelas ya? Nah, waktu Zaid bin Harithah mau menikah, oleh Nabi SAW, diisyaratkan, maaf, atau Zainab binti Jahash mau menikah, ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi SAW, wanita mulia di Mekah, orang yang punya kedudukan sangat tinggi, gitu kan? Zaid bin Harithah mantan budak. Waktu Zainab mengatakan, ya Rasulullah, saya mau nikah, tunjukkan saya laki-laki yang baik. Kata Nabi SAW, menikah dengan Zaid. Zainab pertama berat. Nanti masih ada secara kejiwaan, dia tokoh Mekah, terkenal dengan kedudukannya, lalu menikah dengan orang sembarangan, dalam bahasa tanda kutip di sini. Maka Nabi SAW mengatakan itu pilihan yang terbaik. Akhirnya Zainab pun menikah dengan Zaid. Berjalan waktu, ternyata kejiwaan Zainab terganggu. Jadi tetap saja dia mengatakan setelah itu, ya Rasulullah, saya setiap kali lihat Zaid, yang saya bayangkan sahayanya dulu. Saya jadi berat untuk itu. Selalu merasa kalau mau disentuh sama dia, jadi masalah nih, kejiwaan saya gimana. Kata Nabi SAW, sabarlah, bertakwa kepada Allah, gunakan keimanan, tapi berkecamuk terus, sampai akhirnya sering cekcok antara Zainab sama Zaid. Akhirnya terakhir Zaid pun dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan. Baik, kalau tidak bisa dipertahankan, berpisahlah. Waktu berpisah, Allah SWT turunkan firman-Nya yang menekankan kalau kami setelah Zaid selesai dari urusannya dengan istrinya, kami menikahkan kau Muhammad sama mantan istrinya, sama Zainab itu, agar jelas bagi orang-orang beriman, ya, kalau mantan istrinya anak angkat atau orang yang numpang di rumah itu bukan mahram. Hukum syar'i di sini, ya kan? Saya mengambil soal ini contoh saja, anak laki-laki saya ambil dari tempat anak yatim, kemudian saya besarkan di rumah saya, tumbuh besar dan seterusnya. Sampai menikah saya nikahkan. Kemudian satu waktu dia menikah cerai dengan istrinya. Istrinya itu bukan mahram saya. Memang bukan, karena ini cuma anak yang tinggal di rumah saya. Bukan anak kandung, gitu kan. Jadi ada hukum syar'i sama dengan istri paman. Istri paman itu yang sering kita bilang Indonesia tante itu bukan mahram ya. Karena kalau cerai sama paman kita, kita boleh nikah dengan dia. Kan gitu. Suami tante yang biasa di Indonesia dipukul rata semua dikatakan om. Oke lah, dipanggil om misalnya. Ya. Loh ya betul. Tapi itu bukan mahramnya ya. Bukan mahram. Jadi tidak boleh salaman memang. Hukum syar'i, karena kalau cerai sama tantenya, maka boleh nikah sama ponakannya si perempuan itu. Yang tidak boleh menggabungkan dalam poligami, ponakan sama tante itu hukum syar'i. Tapi bukan mahram tetap. Jelas ya? Nah, ini yang dibahasakan di sini. Jadi kadang-kadang Nabi SAW menikah memang untuk wahyu menyampaikan penjelasan hukum. Seperti pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Dan ini sudah jelas sekali dalam firman Allah surah An-Najm surah nomor 53 ayat 3 sampai ayat 4 yang Allah berfirman tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad ini tidak pernah mengucapkan Al-Qur'an menurut kemauan sendiri, termasuk kata para sebagian ulama tafsir adalah perilaku-perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandu oleh Al-Qur'an. Ucapannya itu, perilakunya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniahkan Nabi SAW dari Khadijah, diberkahi pernikahannya, sehingga dikaruniahkan 6 orang anak. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Laki-laki yang sudah jelas Qasim, makanya julukan Nabi SAW Abul Qasim. Dan Qasim meninggal, yang lebih kuat riwayat sebenarnya dikatakan masih kecil, tapi ada riwayat menjelaskan pada meninggal di umur dia sudah bisa menunggangi kuda. Dan itu di zaman dulu sekitar umur 7-8 tahun. Kemudian Abdullah menikah di umur sekitar 2 tahun ke bawah. Lalu kemudian empat anak perempuan Nabi SAW, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab dan Fatimah radhiyallahu anha ajma'in, ini semua adalah hidup bersama Nabi SAW. Dan akan kita sebutkan nanti, mereka termasuk adalah orang-orang yang beriman kepada baginda Nabi SAW. Sebagian orang ada yang keliru, teman-teman, dalam memahami poin mengenai nama anak Nabi SAW. Seperti misalnya mereka menambahkan, mengatakan anak Nabi ada namanya Toha dan Thayyibah. Dan ini keliru, teman-teman. Kenapa? Karena Toha dan Thayyibah adalah julukan untuk anak Nabi Abdullah. Jadi bukan anak lain. Makanya ahli sejarah, ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan anak Nabi SAW cuma dua laki-laki. Itu nanti ada anak yang lain dari Maria, Ibrahim. Itu kan? Tapi itu nanti. Yang disilas fase Mekah ini adalah dua anak laki-laki dan dua-duanya meninggal. Dan julukan Abdullah ini punya julukan Toba dan Thayyibah. Nanti dari Maria, setelah insya Allah penobatan kenabian segala, ada istri Nabi SAW yang lain. Maria ini akhirnya memiliki anak namanya Ibrahim, dan Ibrahim meninggal juga di umur 2 tahun. Maaf, belum 2 tahun, 1 tahun lebih, masih masa menyusui. Karena ada hadis Nabi SAW berbunyi mengatakan, sesungguhnya Allah memberi Ibrahim, anak ini yang baru meninggal, pengganti penyusu di surga. Ya, itu bahasa Nabi SAW tentang masalah itu. Tentu setelah menikahnya Nabi SAW dengan Khadijah, maka kedudukan beliau makin mulia. Ya. Dan sekarang Nabi SAW pindah dari fase kehidupan yang susah bersama Abu Talib tadi, sudah merasakan bagaimana kehidupan miskin, gitu kan? Bagaimana merasakan hidup kerja keras, gitu kan? Dan sekarang pindah ke fase kehidupan orang terkaya di Mekah. Jadi Nabi SAW sudah lalui semuanya nih. Hidup susah, hidup bekerja. Sekarang ini orang terkaya di Mekah yang menjadi istri beliau. Rumahnya sangat mewah, segala macam-macam ada. Nabi SAW juga sudah melalui fase kehidupan itu. Ya. Baik, kita akan masuk, teman-teman sekalian. Kejadian yang lain adalah di Mekah sebelum masa kenabian pernah Ka'bah, teman-teman sekalian, roboh. Sebagian bangunannya rusak. Rusaknya Ka'bah ini disebutkan oleh ahli sejarah, berselisih mereka tentang masalah penyebabnya. Tapi kalau kita gabungkan semua, intinya Ka'bah pada saat itu rusak dan mau dibangun. Ada yang menyebutkan bahwasanya sebabnya, karena ini memang sebelum Islam ya. Jadi memang dilihat fase-fase sejarah sebelum Islam gitu. Maka Mekah sempat tertimpa banjir yang besar pada saat itu. Dan ini juga memang kita perlu tahu, Ka'bah itu berada di lereng gunung dan dihimpit oleh gunung. Makanya kalau tidak salah tahun 1940 sekian itu pernah hujan lebat Mekah dan akhirnya banjir juga, karena lembah, memang lembah mudah banjir di situ ya. Ini penyebab yang pertama yang disebut oleh ahli sejarah. Penyebab yang kedua adalah ada seorang wanita dari penduduk Mekah, dia membawa dupa, tempat bakaran dupa yang ada bara apinya, kemudian dia bawa niatnya ingin mewangikan orang lagi tawaf gitu kan. Tapi rupanya waktu dia mendekati Ka'bah, arangnya itu tumpah, jatuh, dan Ka'bah waktu itu ada kiswah, sehingga terbakar kiswah tersebut dan akhirnya susah untuk dipadamkan lagi. Karena di Mekah tidak semudah itu mendapatkan air gitu kan. Maka terbakarlah dan rubuhlah sebagian bangunannya. Penyebab yang ketiga adalah banyaknya kiswah yang ditimpakan di atas Ka'bah. Jadi kiswah ini kan kain Ka'bah. Setiap ada tokoh-tokoh Mekah datang, selalu kayak raja misalnya, dia datang, dia mengatakan belikan kiswah buat Ka'bah, taruh di atas kiswah. Jadi Ka'bah ini disusun-susun kiswahnya, saking banyaknya kiswah, sampai puluhan bahkan ratusan kiswah di situ, membuat bangunannya nggak bisa tahan karena beratnya kain itu. Akhirnya robohlah bangunan Ka'bah itu. Gitu kan. Tentu tidak roboh semua ya, tapi sudah roboh sebagiannya dan terbuka bagian atasnya. Ini yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentunya. Kemudian penduduk Mekah, teman-teman sekalian, intinya itu adalah sebab-sebabnya ya. Penduduk Mekah lalu segera berkumpul, kemudian mencari jalan keluar, kira-kira bagaimana cara membangun Ka'bah. Namun pada saat itu masyarakat Mekah tidak tahu membangun bangunan yang kuat, yang terbuat dari batu, kayak kita sekarang batu disusun, itu mereka tidak tahu. Makanya tradisi rumah-rumah Mekah dulu semua dari tanah liat saja. Tanah liat. Dan tanah liat itu hanya dikeringkan, dikenakan matahari, kemudian mereka tempel-tempelin, susun-susun. Seperti itu saja. Enggak lebih daripada itu. Makanya rumah-rumah mereka itu seringkali dalam hitungan seminggu, dua minggu, sebulan, diperbaharui lagi, pasang lagi, tempel tanah baru lagi. Seperti itulah. Cuma tanah liat saja. Gitu kan? Dan di atas, di bagian atap itu tidak ada yang ditutup. Enggak ada bagian atap. Mereka hanya meletakkan pelapa-pelapa kurma saja. Pelapa-pelapa kurma saja. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, ini tentu yang dinukil oleh pahlawan sejarah ya, tentang masalah itu. Tapi intinya mereka tidak bisa membangun dengan batu, dan juga mereka tidak tahu bagaimana menguatkan bangunan dengan kayu. Padahal kayu-kayu juga bisa didatangkan, tapi mereka tidak bangun pada saat itu. Para pemuka Mekah coba mencari informasi bagaimana caranya supaya kita buat bangunan yang kuat, jangan seperti rumah-rumah kita ini. Dan mereka setelah mencari informasi bagaimana membangun dengan batu, mereka tidak temukan satupun ada, kalau kita sekarang insinyur yang bisa membangunnya. Kemudian juga mereka tidak punya kayu. Ada seseorang dengan hikmah Allah mendengar bahwasanya ada kapal kayu besar tenggelam. Kapal itu semua penumpangnya mati, enggak ada lagi pemiliknya, gitu kan. Kemudian kapal itu muncul lagi di permukaan. Tapi sudah enggak dihiraukan, enggak ada orang hiraukan lagi. Itu ada di pelabuhan kalau sekarang Jeddah, gitu kan. Mereka mendengar karena Jeddah sudah ada, gitu kan, dari zaman dulu. Orang-orang Quraisy kalau mau ke negeri Syam, mau ke Afrika, mereka menyeberang dari situ. Maaf, bukan ke negeri Syam ya, ke Afrika. Maka pada saat itu pun mereka sepakat mendatangi siapa yang bertanggung jawab tentang kapal itu, cari-cari informasi, masih ada ahli warisnya, pemilik kapal itu. Ditanyalah, kami ingin mau mengambil kayu-kayunya, bagaimana? Mau dijual, mau di apa ini? Oh enggak usah, kami hibahkan saja, silakan. Maka kayu-kayu itu diambil oleh orang-orang Quraisy, dibawa ke Mekah untuk dipakai pondasi Ka'bah. Kemudian dengan hikmah Allah juga, ada seorang penduduk Mekah datang dari luar Mekah, dia membeli seorang hamba sahaya di pasar hamba sahaya dari Afrika orang ini, dan kebetulan orang ini mahir dalam membangun susunan batu. Maka dengan kejadian ini termudahkanlah urusan mereka. Kayu sudah ada, kemudian ada orang yang bisa membuat cetakan-cetakan batu yang diambil dari mengambil batu-batu gunung, kemudian bagaimana cara menempel batu satu sama yang lain. Maka mulailah mereka akan membangun Ka'bah. Hanya saja ada lagi satu cerita di sini teman-teman sekalian yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Pada saat itu, waktu mereka sudah ngumpulin duit semua, ternyata orang-orang Quraisy menggabungkan antara harta halal sama harta haram. Ada juga mereka punya harta haram, seperti ada banyak masyarakat Mekah yang suka mendatangkan penari-penari dari luar, kemudian dipersewakan, gitu kan. Kemudian mereka juga punya hasil rentenir, ngambil-ngambil uangnya. Ada juga orang yang halal, dia punya tanah yang dia bangun kebun kurma, dia bangun apa, kemudian dia punya kebun lalu dia jual, atau dia punya peternakan turun-temurun dari uang yang halal lalu dia transaksikan. Bercampur baur lah intinya. Pada saat mereka mau mengumpulkan harta itu dan mereka mau mulai, ada orang yang memulai untuk mendekati Ka'bah, mereka kaget dan menemukan di dalam Ka'bah ada seekor ular. Ular ini badannya hitam dan kepalanya putih. Setiap kali ada orang yang mendekat, selalu diserang oleh ular ini. Mereka bingung, apa penyebabnya ini? Enggak mungkin, ini rumahnya Allah. Karena orang-orang Quraisy tahu ini rumahnya Allah. Hanya saja mereka berbuat kemusyrikan ya. Mereka yakin bahwasanya batu-batu bisa jadi perantara dengan Allah. Hanya karena itu, tapi mereka tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka tahu dulu ada Nabi Ibrahim. Mereka tahu Ka'bah itu adalah rumahnya Allah. Kita sudah tahu kisah bagaimana waktu Abraham mau menghancurkan Ka'bah, mereka sangat khawatir, gitu kan, dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu sepakat tokoh-tokoh Quraisy kumpul lagi di Raudhatul Dua, kira-kira apa ini? Mungkin ada uang-uang haram nih, keluarkan uang-uang haramnya. Dikeluarkanlah uang-uang haram itu, dikeluarkan uang-uang haram itu, sampai tinggal uang halal saja. Waktu mereka sudah keluarkan uang haram, dari perzinahan, dari riba, dari segala macam, dikeluarkan tinggal uang-uang yang halal saja, maka mereka semua menyaksikan pada saat itu ada seekor burung datang dari arah timur yang warnanya mirip dengan ular tersebut, datang lalu masuk dari atas Ka'bah, mencengkram ular itu, kemudian membawanya pergi ke arah barat. Pada saat itu teman-teman, setelah selesai itu, mereka tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tidak ada satupun orang yang berani mendekati Ka'bah. Apalagi mereka sudah tahu dan mereka saksikan sendiri dan dinukil cerita satu sama yang lain. Dan pada saat itu masih hidup sebagian tokoh-tokoh Mekah yang menyaksikan kasus Abraha yang dihancurkan oleh burung Ababil. Maka yang terjadi, mereka tidak berani sama sekali mendekati. Mereka bilang, Abraha dengan pasukannya saja mendekati Ka'bah Allah hancurkan, apalagi kita yang datang mau mencabut batunya Ka'bah. Ini berbahaya. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani sama sekali. Satu hari lewat mereka tidak berani, dua hari lewat mereka tidak berani, sama sekali mereka tidak berani. Sampai datang ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah. Ini salah satu tokoh Quraisy. Dia mengatakan, aku akan memulainya. Mulai datang dia, dia ambil kampaknya, mulailah dia jatuh-jatuhin tembok-tembok yang ada. Memang ini harus diruntuhin dulu, karena ini tanah liat semua. Dijatuhin dulu, kemudian baru disusun batu yang rapi. Barulah mulai mereka hancurin. Orang Mekah semua lihat dari jauh, enggak ada yang berani bantu, gitu kan? Dibiarin saja Al-Walid ini. Teruslah dia bekerja sampai dia capek, keringatan. Lalu dia bilang, hai Quraisy, bantu. Mereka bilang, tidak demi Allah, sampai kami lihat besok kau masih hidup atau tidak. Kalau Allah tidak apa-apain kamu, baru kami bantu. Tunggu sampai besok. Dan betul, enggak ada orang kerja. Tunggu sampai besok, Al-Walid mulai kerja lagi besok. Ya. Waktu besok harinya mulai dikerja lagi, dilihat tidak ada apa-apa, barulah mereka gotong royong. Ya. Karena takutnya mereka pada saat itu. Lalu kemudian mereka mulailah merame-rame membersihkan Ka'bah dan seterusnya dirapikan sampai tiba pada pondasinya. Sampai pindah pada pondasi, dan pada saat itu dinukil dalam buku-buku sejarah teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy sambil ngangkat batu, sambil hancurin sesuatu gitu kan, itu mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan, ya Allah, kami tidak ingin kecuali kebaikan, takut Allah murka. Jadi mereka sebenarnya punya keimanan pada saat itu ya, tapi tanda kutip di sini masalah rububiyahnya. Mereka menginginkan Allah itu ada, tapi mereka masih menyembah-nyembah berhala. Dan memang karena itu istilah musyrik keluar. Musyrik itu adalah orang yang mempartnerkan Allah sama makhluknya, walaupun dia beriman sama Allah, kan begitu? Yang, jadi mereka ini sama, orang yang kekal di api neraka nanti adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Musyrik adalah orang-orang yang mungkin beriman sama Allah, tapi mereka masih mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Saya katakan dalam tulisan saya teman-teman, dari kisah ini, di kisah tadi, terdapat pelajaran yang agung bahwa bagaimana penduduk Mekah mengenal Allah yang Maha Suci dan sangat yakin kalau Ka'bah adalah rumahnya sehingga mereka memuliakannya. Hanya saja mereka mempartisipasikan Allah Maha Suci dalam hal ibadah dengan makhluknya yang merupakan benda mati, yaitu batu. Berapa banyak muslimin terjerumus dalam perilaku yang sama di zaman kita sekarang. Mereka yakin Tuhan mereka Allah Maha Suci, hanya saja mereka masih meminta-minta kepada benda mati seperti kuburan, pohon, dan juga tulisan yang dikultuskan memiliki kekuatan seperti jimat-jimat dan segala. Ini adalah sama dengan perilaku orang-orang Quraisy dulu. Apa bedanya? Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kepada Nabi SAW, wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulun Allah. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang-orang Quraisy itu yang menolak dakwamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan mengurusnya serta menciptakan dan mengurus matahari dan bulan, mereka akan mengatakan Allah. Dan mereka tahu ada Allah. Terus ditanya, tanya kalau gitu hai Muhammad, kenapa mereka sembah-sembah berhala itu? Mereka tahu batu yang mereka pahat-pahat sendiri, ngapain mereka sembah? Allah sebutkan juga melalui lisan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak sembah berhala-berhala ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah, dan Allah tidak butuh perantara benda mati, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memang meminta kita agar selalu langsung berdoa padanya, gitu kan? Kecuali memang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, seperti kita disuruh sujud menghadap Ka'bah. Betul memang dia batu, tapi ada perintah, gitu kan? Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon, ke laut, kita ke laut, karena kita orang mukmin, yakin kepada Allah. Tapi kalau tidak ada perintahnya, seperti kasus misalnya Hajar Aswad yang pernah Umar bin Khattab di zaman khilafahnya, beliau berdiri di depan Hajar Aswad dan beliau sangat tinggi besar postur tubuhnya, sengaja teriak dengan keras mengatakan, demi Allah wahai Hajar Aswad, sambil tawaf beliau teriak supaya orang dengar semua, gitu kan? Saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Pelajaran apa di sini teman-teman sekalian? Hajar Aswad hanya dicium, enggak lebih daripada itu. Enggak usah gosok-gosok kopiannya. Kenapa Pak digosok? Wangi, pastilah wangi itu. Dikasih minyak wangi sama Rasul. Bayangkan orang jutaan orang yang cium, harus dikasih minyak wangi memang, kan gitu. Jadi Hajar Aswad kita hormati, ciumi karena Nabi SAW cium, kan gitu. Dan ini pelajaran besar dari Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab di zaman khilafah beliau, beliau menebas pohon, namanya pohon Bayatu Ridwan. Nanti kita belajar ini di Sulh Hudaybiyah, gitu kan. Ada pohon di situ, Nabi SAW pernah membaiat 1398 sahabat untuk berperang melawan Quraisy kalau Uthman bin Affan tidak kembali dari Mekah. Waktu itu ditahan Uthman bin Affan oleh Abu Sufyan, gitu kan. Yang jelas pada saat itu teman-teman, pada saat di zaman khilafahnya Umar, sudah mulai orang datang ke pohon itu, sholat di situ, kemudian ngambil daunnya, apalah segala macam. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab suruh tebang pohon itu. Tidak ada hubungannya. Setelah baiat pun Nabi SAW tidak pernah bilang, datangi ya pohon itu, hormatilah pohon. Tidak ada sama sekali perintahnya. Gitu kan. Lalu kenapa kita harus berlebihan? Sama dengan Jabal Nur, tempatnya Gua Hira. Nabi SAW hanya datang pada saat itu saja. Penerima hujah. Setelah itu tidak pernah Nabi datang lagi. Tidak pernah Nabi datang lagi, tidak pernah Nabi SAW perintahkan, tidak pernah ada wahyu menyampaikan kita untuk ke sana. Kenapa ada jemaah haji yang umur naik ini ke atas, sholat di atas nih, gitu kan? Ini kalau diingatkan harusnya paham, gitu kan? Jadi harus diperintahkan Nabi, harus dilakukan, harus ditinggalkan karena Nabi SAW tidak pernah contohkan masalah itu. Banyak sekali ya berhubungan dengan masalah ini. Sampai kalau kadang saya bimbing umroh itu, dari Tur Siti saya cuma sampaikan, ini loh, gua Jabal Nur, ini Gua Hira, kisahnya seperti ini. Enggak ada perintah untuk turun, misal. Sama dengan Jabal Thur, tempat Nabi SAW bersembunyi sebelum hijrah ke Madinah. Nanti akan kita sebutkan dalam materi hijrah ke Madinah. Jadi memang harus difahami ini teman-teman sekalian. Baiklah. Pada saat tiba di dasar Ka'bah, teman-teman sekalian, penduduk Mekah dalam beberapa buku sejarah disebutkan, menemukan ada batu hijau warnanya. Disebutkan begitu. Batu warna hijau dan sangat besar batu itu. Mereka tadinya ingin mengangkat batu itu dan memang mau menggali sampai ke dasar, sekian dasar untuk membangun pondasi yang kuat. Tapi waktu mereka coba menancapkan ya, alat mereka dan dicoba dibongkar dengan sebagian orang dan terangkatlah batu tersebut, tiba-tiba dari bawah batu itu keluar cahaya yang sangat terang yang sampai menyilaukan mata mereka. Dan pada saat itu tiba-tiba saja alat mereka tercabut dan batu itu tertutup kembali. Maka semua Quraisy sepakat mengatakan jangan ada yang ganggu, biarkan pada tempatnya itu. Lalu mulailah mereka bangun di atas itu. Mulailah mereka bangun di atas pondasi yang sudah ada itu. Dibangunlah Ka'bah. Karena biaya yang sedikit teman-teman sekalian, akhirnya Ka'bah tidak bisa lagi sebesar awal. Di zaman Ibrahim alaihissalam, kalau kita ibaratkan misalnya laptop ini contoh saja. Jangan dipelintir lagi perkataan saya ya. Ini contoh saja. Kalau ini Ka'bah, di sebelah Ka'bah kan ada Hijr Ismail, ada cekungan gitu kan. Dulu Ka'bah itu besarnya sampai Hijr Ismail. Waktu awal sebelum roboh sebesar itu dari zaman Ibrahim alaihissalam. Tapi karena tadi duitnya enggak cukup, tadi saya bilang tinggal uang halal, maka bangunan Ka'bah hanya seukuran yang sekarang. Hanya seukuran sekarang. Nah, ada lengkungan itu, dibuat lengkungan sebagai isyarat kalau ini juga Ka'bah. Kan termasuk sunnah Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah. Nabi SAW pernah datang ke Mekah lalu sholat di dalam Ka'bah. Waktu pembebasan kota Mekah, beliau sholat dalam Ka'bah. Sunnah Nabi SAW, Ibnu Umar pernah mengerjakannya. Jadi kalau kita mau sholat dalam Ka'bah sekarang gak mungkin pintunya ditutup kan. Karena terlalu banyak manusia sekarang. Kalau dibuka nanti akan jadi fitnah. Gitu kan? Banyak kan Masya Allah ahli pahat ya. Nanti Ka'bahnya dipahat-pahat sembarangan nanti jadi masalah. Maka di Hijr Ismailnya itu, kalau orang sholat sama sholat dalam Ka'bah. Makanya oleh kerajaan Saudi sekarang dibuatin lengkungan itu dipasang pintu. Dan itu kalau sudah mau iqamah sholat ditutup, gak bisa orang masuk lagi sholat. Karena kalau antum sholat situ, antum di depannya imam. Loh iya, itu dalam Ka'bah berarti kan gitu. Baiklah, ini cekungan ini berarti bagian dari Ka'bah. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis sahih beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, laula anna qaumiki hadithu ahdi bil Islam labanitu Ka'bata ala qawaid Ibrahim. Kalau bukan wahai Aisyah, kaummu orang baru mengenal Islam, maksudnya orang-orang Mekah, yang penduduk Mekah, karena Aisyah dari Mekah radhiyallahu anha, maka pasti aku akan membangun Ka'bah, memasukkan itu sesuai dengan pondasi awalnya Ibrahim. Karena Nabi SAW tidak bongkar, Nabi cuma bilang begitu pada Aisyah, tidak ada yang berani bongkar. Abu Bakar, Umar, sampai sekarang tidak ada yang berani bongkar, gitu kan? Dibiarkan saya dalam kondisi yang sama. Tapi ini historinya seperti itu. Baiklah, bangunlah Ka'bah, tapi besarnya menjadi seperti sekarang ukurannya, bukan lagi pondasi yang awal. Sudah selesai dibangun semuanya dengan susunan batu, dengan dimasukkan kayu di antaranya segala macam. Sudah selesai, sudah rapi. Maka sekarang tinggal bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Posisinya tetap sama. Kalau sekarang kan sudah ada lengkungan besinya, zaman dulu enggak ada. Cuma ditempelin begitu saja Hajar Aswad itu. Dan Hajar Aswad dulunya besar ya. Dulunya besar. Sekarang Hajar Aswad itu sudah mengecil, teman-teman sekalian. Maksudnya saya mengecil ini, kalau antum memang punya kesempatan Allah mudahkan mencium Hajar Aswad, antum lihat ke dalam nanti akan lihat ada serpihan-serpihan batu itu. Ada serpihan batu. Itu Hajar Aswad yang asli. Jadi pernah ada Karamithah, orang-orang yang berfaham Syiah dulu pernah menyerang Mekah, kemudian membunuh banyak muslimin, kemudian mengambil Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka, gitu kan. Dan pada saat mereka dikalahkan, barulah batu itu dibawa kembali dan memang sudah terpecah, gitu kan. Seperti itulah ya. Yang jelas Hajar Aswad ini, teman-teman sekalian, pada saat mau ditaruh di tempatnya, tiba-tiba saja pada saat itu orang-orang Quraisy berselisih ya. Berselisih siapa yang menaruh Hajar Aswad. Kalau membangun dia semua rame-rame, tapi meletakkan Hajar Aswad ini histori yang tidak terlupakan, gitu kan? Akan dikenang sepanjang masa. Dan ada satu hal yang merupakan ciri khas orang-orang Quraisy, dan ini orang-orang penduduk Mekah, teman-teman sekalian, mereka itu suka mempertahankan harga diri, gitu kan? Dan itu lebih mahal bagi mereka dibandingkan yang lainnya. Mereka siap berperang untuk martabatnya, gitu. Maka karena ribut nih, yang bertanggung jawab tentang Ka'bah adalah Bani Abdiddar, suku Abdiddar. Saya pernah jelaskan Abdiddar bertanggung jawab dengan Ka'bah, Abdul Manaf bertanggung jawab dari Siqayah, memberikan minum. Maaf tadi saya keliru mengatakan ya, jadi Abu Talib itu bukan membiayai jemaah haji, tapi dia mengurus Ka'bah, karena dia dari Bani Abdiddar ya. Abdiddar ini sibuk mereka mengurus Ka'bah. Maka Abdiddar mengatakan, kami yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Gitu. Kemudian tiba-tiba saja ada di antara orang-orang Abdiddar menyembeli seekor kambing, domba, darahnya ditaruh di ember, lalu kemudian mereka bawa dekat Ka'bah, ditaruh batu yang tinggi, di atas batu yang tinggi ditaruh, lalu mereka mengatakan, dicelup tangannya di darah itu, lalu mereka angkat tangannya. Mereka mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Ini hak kami, ini Ka'bah kami yang urus. Mereka yang bertanggung jawab, gitu kan? Mereka yang bertanggung jawab. Maka melihat kejadian tersebut, mulailah muncul suku-suku yang lain. Suku Makhzum, sembeli juga domba, tumpah juga darah di ember, taruh juga di batu, celupin. Hah, darah juga nih. Hah? Demi Allah, kalau ada yang letakkan Hajar Aswad selain kami, pertumpahan darah. Keluar lagi suku Adi, sukunya Umar bin Khattab. Ini sebelum masa kenabian ya. Juga sama, sembeli domba, tumpah darah, buru-buru mereka lakukan semua itu. Taruh lagi di tempat tinggi, celupin darah. Ah, kami juga. Demi Allah, siapa yang letakkan Hajar Aswad selain kami, maka perang, tumpah darah. Ribut semua suku-suku ini. Ribut semuanya. Dan ini kejadian yang luar biasa ini. Ya. Dan ini sudah susah, teman-teman, dibendung ya. Seperti misal contoh, saya kasih rasionalnya. Kalau kita lagi jalan tiga orang di sini, ada tiga orang di sebelah sana. Ya. Terus tiba-tiba ada satu orang di sini iseng. Nantang yang di sana itu, apalah kata-kata atau apa, apalagi kalau sampai lempar batu, berantem gak kira-kira? Berantem, dan kalau sudah berantem ini tawuran-tawuran itu susah dibendung itu. Makanya harus dilakukan sebelum terjadi, gitu kan. Kalau sudah terjadi susah ini, benar atau salah sudah kacau semuanya gitu. Ini sudah memanas kondisi Mekah, dan Hajar Aswad ada di situ. Ini kalau satu orang saja mulai memegang Hajar Aswad, udah perang nih. Dan pada saat itu, teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah mengatakan orang-orang Quraisy masing-masing suku sudah menghunuskan pedangnya dan sudah mengelompok-ngelompok. Ini sudah siap menyerang berarti, ngelompok-ngelompok siap suku. Dan ini kejadian spontan terjadi. Ada di antara orang-orang Mekah yang faham dengan masalah bahayanya ini, mereka pun segera mendatangi seseorang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Abu Umayyah bin Mughirah ini salah satu orang yang dituakan sekali, ditokohkan di Mekah. Umurnya waktu itu sudah 120 tahun. Abu Umayyah ini bisa dikatakan penentu keputusan terakhir lah. Orang yang dianggap bijaksana, kalau sudah dia yang ngomong orang Mekah pada dengar gitu. Datanglah beberapa tokoh Quraisy, "Hai Abu Umayyah, begini kejadian loh." Maka dia pun datang. Waktu dia datang, diiklankan segera waktu itu di situ, lalu mengatakan, "Wahai penduduk Mekah, Abu Umayyah bin Mughirah sudah datang dan akan menengahi permasalahan kita ini." Orang semua tenang, diam. Dan Abu Umayyah naik di batu yang tadinya mereka letakkan darah-darah itu, disuruh pindahin semua, Abu Umayyah naik di situ. Lalu kemudian Abu Umayyah berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, kalau seandainya kalian saling bunuh-membunuh, kira-kira siapa yang akan tinggal lagi di Mekah? Siapa yang akan jadi pemimpin Mekah? Sementara kalian memang penduduk aslinya Mekah. Tidak mungkin itu terjadi. Dan saran saya adalah kalian harus memilih hakim yang jadi penengah di antara kalian." Maka tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, "Baiklah, kami setuju. Tapi kira-kira menurut Anda siapa hakimnya?" Abu Umayyah bilang begini, "Baiklah, saya akan tentukan siapa hakimnya, tapi saya mau mengambil kesepakatan dulu. Kalau saya sudah tunjuk, kalau saya bilang satu keputusan, kalian harus sepakat, semua harus terima." Mereka mengatakan, "Baiklah, kami sepakat." Ditanya semua suku, kumpul semuanya, "Setuju, setuju, setuju, semua setuju, gak ada masalah ya." Baik, sekarang mereka pikir tadinya si Abu Umayyah ini mau nunjuk salah satu dari suku itu atau menunjuk dirinya. Ternyata enggak. Abu Umayyah bilang begini saja, supaya adil, ini pintu gerbang. Kebetulan pintu gerbang Mekah waktu itu kelihatan dari Ka'bah. Bisa terlihat pintu Bani Syaibah namanya, jauh. Kata Abu Umayyah, "Siapapun yang masuk setelah saya putuskan keputusan ini dari pintu itu, dia hakimnya." Setuju? Jadi saya enggak tunjukkan di sini ya, tunjuk yang dari luar. Kalau ada yang baru masuk dari sana, siapapun dia, mau anak-anak, orang tua, laki-laki, perempuan, pokoknya siapa yang masuk dari situ manusia, ya, dia hakimnya. Setuju? Setuju semua. Yang terjadi teman-teman, ini fakta sejarah di Mekah dan orang Mekah tahu masalah itu. Mata mereka semua menyorot ke sana. Ini sudah mau saling bunuh-membunuh nih. Ya. Ternyata yang masuk dari pintu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang masuk dari situ pertama Nabi SAW. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, satu Mekah waktu lihat Nabi mengatakan apa? "As-sadiqul amin, as-sadiqul amin," tiga kali, "as-sadiqul amin radina." Orang yang terpercaya dan paling jujur, orang yang terpercaya dan paling jujur, dan orang yang terpercaya dan paling jujur, kami sudah ridho. Cocok ini orang sebagai putusan. Satu Mekah sepakat itu. Dan ini terjadi sebelum penobatan jadi Nabi. Jadi satu Mekah Allah buat mengikrarkan kejujuran Nabi SAW. Artinya mustahil beliau bohong ini nanti. Gitu kan? Maka pada saat itu pun teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu datang mendekat, lalu mereka mengatakan, "Hai Muhammad, begini kejadiannya. Hakimlah di antara kami." Kata Nabi SAW, "Baiklah kalau begitu." Nabi SAW pada saat itu teman-teman sekalian melakukan satu perbuatan yang sangat luar biasa. Beliau membuka jubahnya, beliau pakai jubah di bagian atas, kemudian beliau buka jubahnya, lalu beliau letakkan. Tentu ada dua lembar pakaian, yang satu lembarnya dibuka, kemudian diletakkan di atas tanah. Lalu kata Nabi SAW, "Hajar Aswad," beliau tunjuk beberapa orang, "angkat, taruh di atas kain ini." Diangkat di atas kain. Lalu Nabi SAW meminta setiap kepala suku untuk datang dan memegang sisi kain-kain itu. Semua kepala suku saja. Yang lain tidak usah ikut, kepala sukunya saja. Ada berapa belas orang, semuanya berdiri dan memegang kain. Sama-sama membawa ke sisi Ka'bah. Kemudian Nabi SAW sendiri yang angkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya. Jadi sebenarnya yang mereka perebutkan itu, kemuliaan meletakkan Hajar Aswad, siapa yang melakukannya? Nabi SAW. Jadi Nabi yang meletakkan Hajar Aswad di depan mata mereka. Berarti kemuliaan yang mereka kejar sampai saling mau saling bunuh-membunuh itu Allah mudahkan buat Nabi-Nya Muhammad SAW. Selain memang mereka sudah ridho dengan keputusan Nabi SAW. Dan kejadian ini teman-teman sekalian, sebagian ahli sejarah simpulkan beberapa poin, dua poin. Yang pertama, bagaimana Nabi SAW sangat dipercaya juga dikagumi oleh seluruh penduduk Mekah, terutama orang-orang Quraisy, dan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Yang kedua, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah ingin melatih Nabi-Nya Muhammad SAW dalam memecahkan kasus-kasus, juga perkara-perkara yang besar di antara manusia yang kelak akan dibutuhkan saat beliau SAW menjadi Rasul. Akhirnya Nabi SAW pun pada saat itu selesai memecahkan permasalahan, dan terkenallah di Mekah pada saat itu kalau Muhammad adalah penengah hakim yang paling bijaksana. Dan mereka mengatakan pengganti Abu Umayyah bin Mughirah adalah Muhammad. Abu Umayyah sudah sangat tua, dari 120 tahun. Maka mereka, tanpa mereka sadari, mereka menobatkan Nabi SAW sebagai penentu keputusan di Mekah. Di antara hal juga yang jadi, teman-teman sekalian, sebelum fase kenabian adalah Nabi SAW dibuat suka beribadah atau khalwah namanya, menyendiri. Menyendiri. Dan setiap tahun, tepatnya pada bulan Ramadhan, beliau SAW suka sekali ke Gua Hira yang berada di Jabal Nur atau Gunung Nur, ya, Gunung Cahaya. Jabal Nur ini namanya datang setelah kejadian penerimaan Surah Al-Alaq, ya. Tapi sebelumnya memang orang Mekah tidak mengatakan Jabal Nur. Nanti setelah itu baru diberikan nama. Nabi SAW pada saat itu dibuat suka dengan khalwah, ya. Ada beda antara khalwah dengan khalwat, ya. Kalau khalwat, hal yang diharamkan dalam agama, karena maknanya adalah berkumpulnya dua orang lawan jenis yang bukan di keramaian, itu kan khalwat. Khalwat ini yang kata Nabi SAW, tidak ada laki-laki dan perempuan yang berdua kecuali yang ketiganya syaitan. Ini khalwat, istilahnya begitu. Kalau khalwah, khalwah berarti menyendiri untuk ibadah. Menyendiri, istilah itu keluar dari perilaku Nabi SAW. Makanya Pak Hadisana mengatakan hubbiba ilaihil khalwah. Beliau dicintakan dalam hatinya ingin menyendiri, cari satu tempat, dan beliau datang ke Gua Hira itu justru karena ada alasan-alasan beliau pergi ke sana, gitu kan. Ini kenapa kita perlu sebutkan, teman-teman, karena kita di Indonesia sering salah sebut, ya. Ini salah sebut berubah makna, seperti ruqyah sama ru'yah. Ya. Beda, ya. Ruqyah itu berarti pengobatan syar'i menggunakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Qur'an, doa yang diajarkan Nabi SAW. Kalau ru'yah melihat bulan. Bedanya pakai qaf sama hamzah. Beda, ya. Sama kalau untuk baca Al-Qur'an, alhamdulillah. Ha, ya. Kalau antum ubah alhamdulillah, misal, berubah makna itu, ya. Alhamdu, puji-pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau alhamdulillah, hamada itu artinya kematian. Berarti antum kalau bilang alhamdulillah, berarti kematian buat Allah. Ini bahaya sekali, ya. Ya, hati-hati. Makanya jangan juga yang belum belajar tajwid, jangan terlalu mau belajar fasih. Nanti kefasihan berbahaya, kan, kan? Kena mau dianggap dia fasih, makanya alhamdulillah. Nah, Rabbil alamin, alamin, alamin, alam. Alam itu semua selain Allah. Makanya dibahasakan alam semesta, gitu kan? Selain daripada Allah disilakan dengan alam, pakai ain. Tapi kalau antum ubah hamzah alam, itu artinya sakit. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ini berubah semua maknanya kalau antum tidak faham masalah. Dan ini makanya dasarnya harus belajar masalah itu. Ini sebabnya kenapa saya sebutkan, teman-teman sekalian, hal-hal perubahan dasar begini supaya bisa difahamin, ya. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang salah. Sama juga dengan bahasa baca Al-Quran, teman-teman sekalian, harus hati-hati sekali. Kayak idza zulzilatil ardu zilzalaha, zulzila bergoncang, pakai zai. Bedain, ya, antara sin, shin, zai, ya, dha. Ya, ini beda semua, ya. Beda penyebutannya, beda-beda. Kalau tha, ya. Tha, alif ba ta tha, ya, beda. Tha lidahnya ditekan di atas, kan, gitu. Thalitha, thalatha. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Ya, telah kafir orang yang mengatakan trinitas, misalnya. Tha beda dengan sin sama shin, beda. Idza syamsu. Syams, shin pertama, sin yang kedua. Shin pertama, yang keduanya sin. Jadi beda. Syams, syamsu, ya. Su, sin yang kedua itu sin. Kemudian beda dengan dha, zalimin, ya. Zalimin. Kemudian beda juga dengan zai, zulzila. Beda dengan zal, zalika. Kalau kita banyak disamaratakan, sama semua, sin semuanya, gitu kan. Iza, pakai zal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Indonesia baca banyak, kita baca isa zulzilatil ardu zilzalaha. Semua sin. Zulzila, waktu bumi bergoncang. Sulsila, silsila artinya bersambung-sambung. Beda semua maknanya, gitu kan? Jadi memang harus dipelajari masalah, teman-teman sekalian. Baiklah, Nabi SAW dicintakan pada beliau khalwah. Khalwah berarti menyendiri untuk beribadah, ya. Dan beliau seringkali mencari tempat-tempat yang bisa beliau berkhalwah. Pada saat itu entah bagaimana Nabi SAW merasakan ilham dalam hatinya untuk mendatangi Jabal Nur yang sekarang itu. Karena itu gunung dianggap jauh dari penduduk Mekah. Lumayan jauh, kita naik mobil aja sekarang lumayan jauh. Mungkin kalau dari Masjid Haram menuju ke sana mungkin bisa 10-15 menit naik mobil, ya. Bagaimana kalau jalan kaki jauh? Dan dulu itu masih banyak gunung-gunung, belum ada jalan-jalan kayak sekarang. Belum terbuka kota Mekah itu. Nabi SAW sengaja ke sana supaya jauh dari penduduk Mekah. Kemudian juga gunung itu karena tinggi, di atasnya ada tebing. Jadi ada gunung, kemudian ada pecahan batu. Nah itu bisa celahnya bisa orang masuk. Jadi sebenarnya dia bukan gua, ya. Bahasanya sebenarnya bukan gua itu. Karena kalau gua kan kita taunya lubang orang bisa berlindung di dalamnya gitu kan. Ini enggak memang, dia cuma seperti pecahan antara dua batu gitu ya. Dan ukurannya cuma 1-2 orang bisa masuk. Nabi SAW memilih itu karena itu menghadap ke Ka'bah. Kalau dari situ bisa lihat Ka'bah dari jauh, dari tinggi. Untuk bertafakur, pergantian siang malam gitu kan. Beliau melihat semua itu untuk bertafakur, itu tujuannya. Nabi SAW pada masa penobatan kenabian tercintakan untuk beliau khalwah itu. Dan beliau memilih Jabal Nur tadi karena alasan tadi yang sudah saya sebutkan gitu. Kemudian Nabi SAW juga dicintakan atau dimunculkan kepada beliau ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah. Apa itu ru'ya sadiqah, teman-teman? Mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan ini adalah salah satu bagian dari kemujizatan kenabian yang terbagikan untuk semua orang beriman. Ininya, ya. Bukan mujizatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dilihat oleh orang-orang beriman, itu adalah salah satu cabang 60 mukjizat kenabian. Jadi Nabi SAW mimpi apa yang terjadi. Besok di Mekah, siapa yang meninggal, apa yang terjadi. Nabi SAW mimpi, berhari-hari itu selalu belum mimpi, melihat kejadian-kejadian, apa yang terjadi besok. Dan Nabi SAW lihat waktu bangun terjadi, seperti yang Nabi SAW mimpikan. Dan ini ada bahasan sendiri tentunya. Kalau teman-teman ikutin bahasan saya di YouTube, ada Minhajul Muslim, bab khusus masalah wali Allah dan wali syaitan. Gitu kan? Ada penjelasan tentang masalah adanya Allah berikan bagi orang-orang yang beriman, firasatul mu'min, ada perasaan orang beriman, dia tahu orang ini mau jahat atau tidak. Gitu kan? Tapi ini memang ada level-levelnya, ada di mana orang-orang itu sudah sangat dekat dengan Allah SWT, betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW. Gitu kan? Kemudian juga ada ru'ya sadiqah, sering mimpi. Seperti dia mimpi akhir kiamat terjadi, dia mimpi masuk ke neraka, diperlihatkan baginya surga, gitu kan? Atau dia mau haji, dia lihat Ka'bah, ada ru'ya sadiqah, seperti itulah, ya. Baiklah, Nabi SAW juga pada saat itu sering diberikan ru'ya sadiqah. Dan beliau bersabda tadi, mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah salah satu dari 63 bagian kenabian. Tentu teman-teman, lawannya ru'ya sadiqah adalah hilm. Hilm. Hilm dari syaitan. Ru'ya sadiqah dari Allah. Dan Ibn Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, membedakan kepada kita secara rinci tentang masalah ru'ya sadiqah dan hilm ini. Ru'ya sadiqah datang kepada orang beriman karena ketaatannya, bisa berbentuk berita gembira ataupun peringatan. Seperti misal, saya pernah pelajari di tingkat 3 kuliah di Madinah dulu, Sunan Nabi Daud. Sunan Nabi Daud pada saat itu dosen kami memilih bab khusus takwil mimpi. Dan di situ beliau rincikan panjang lebar tentang perkataan dan penjelasan para ulama masalah mimpi-mimpi yang dihubungkan dengan keadaan orang itu. Di antaranya, Hasan Basri rahimahullah pernah didatangi oleh dua orang dan dua-duanya mengaku mimpi. Dan dua-duanya mimpinya sama, mimpinya adalah mendengarkan azan. Mendengar suara azan, itu saja. Mimpi mendengarkan suara azan. Maka Hasan Basri rahimahullah mengatakan, pada saat dua orang yang datang, saya mimpi dengarkan azan, apa takwilnya imam? Kalau imam itu kiai, ya. Tanya lagi, yang satu juga mengatakan hal yang sama. Kata Hasan Basri, berikan saya waktu beberapa hari, nanti akan saya beritakan kepada kalian. Datanglah kepada saya Jumat depan. Hari Jumat, Jumat depan baru datang, minggu depan. Hasan Basri rumahnya rahimahullah dalam satu minggu itu mempelajari dua keadaan orang ini. Dilihat keadaannya. Datanglah kepada orang yang pertama, kemudian diperhatikan kegiatan. Ternyata yang pertama ini adalah salah satu marbot masjid, muazzin. Setiap hari azan di masjid dia. Terus ditelusuri orang yang kedua, dalam beberapa hari kemudian ternyata orang ini terkenal simpang siur berita suka mencuri, gitu kan? Suka mencuri. Minggu depan datanglah berita, datanglah dua orang kepada Hasan Basri lalu berkatalah Hasan Basri, semoga Allah memaafkan kalau saya salah, tapi kamu ditunjuk orang yang marbot masjid, kamu akan haji tahun ini. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi yaumal hajjil akbar. Dan kumandankanlah panggilan, digunakan kata-kata azan di sini, ya, panggilan untuk manusia untuk mengerjakan haji di hari yang besar atau haji yang besar itu. Kemudian kamu akan mencuri, ditunjuk pencuri itu, dan tanganmu akan dipotong. Karena Allah berfirman dalam surah Yusuf, ya, yang waktu saudara-saudara Yusuf mau pulang, kemudian Yusuf alaihissalam mau mengambil adiknya Binyamin, gitu kan? Maka sempat ditaruh alat takarannya raja pada saat itu, gitu kan? Maka berkatalah para pegawainya Yusuf, wa adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan pada saat itu berazanlah, memanggillah, mengumandankanlah pegawai-pegawai Yusuf kepada saudara-saudara Yusuf, kembalilah, sesungguhnya kalian telah mencuri sesuatu. Ternyata apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Yang satu haji tahun itu, yang satu memang mencuri, kemudian dia dipotong tangannya. Jadi ada ru'ya shadiqah bisa datang kepada orang beriman, memberikan peringatan kepada dia, gitu kan? Dan kalau datang peringatan itu sebagai peringatan, artinya bisa saja kalau misal seseorang mimpi dia melihat sesuatu yang tidak baik, maka bisa saja dia nanti menjadikan itu sebagai tolok ukur untuk menyelamatkan dirinya. Contoh yang lain, kata sebagian ulama dalam masalah takwil mimpi ini, kalau seandainya seseorang mimpi hewan-hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam, ya, seperti contoh misalnya orang mimpi ular, kalajengking, ya, orang mimpi tikus, ya, cecak yang memang disuruh bunuh, maka ini adalah keburukan. Berarti ada kalau dia sedang interaksi sama manusia, berarti ada manusia buruk yang akan mendekati dia atau berteman sama dia atau akan menikah dengan orang yang buruk. Biasanya kalau dia mimpi, kalau dia sholat istikharah kemudian dapat jawaban kalau orang mau menikah, kalau dia mimpi ada tikus yang menggigit bajunya atau mendekati kakinya atau ular, ini menandakan berarti buruk apa yang akan dia langkahi, gitu ya. Karena ini namanya Nabi SAW menamakan tikus misalnya dengan fuwaisiqah, ya, binatang yang buruk. Kata beliau dalam syarah Abu Daud, menyampaikan kepada kami waktu itu, bahwasanya Imam Abu Daud menyampaikan kalau ini, kalau ada orang mimpi hewan-hewan ini misal contoh seperti tikus, berarti menandakan dia akan didekati oleh orang yang fasik kalau perempuan, atau fasikah kalau laki-laki, ya. Seperti itulah kurang lebih takwil-takwil mimpi. Dan ini tentu ada bab khusus yang panjang lebar dijelaskan masalah ini, ada babnya sendiri, ada bahasan sendiri yang tentu juga butuh waktu yang lebar untuk menjelaskan. Tapi yang jelas teman-teman, ada namanya ru'ya shadiqah. Kemudian juga Ibnu Sirin memberikan batasan, orang kalau mimpi tidak boleh sembarangan untuk menceritakan kepada orang lain. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang dan orang itu menebaknya, orang itu mentakwilkannya, maka akan terjadi seperti apa yang dia ucapkan. Makanya kita cuma boleh ceritakan kepada para ulama, ulama-ulama pun yang faham tentang masalah itu, tidak boleh sembarangan, gitu kan. Dan tidak semua mimpi itu diceritakan. Terlebih lagi, mimpi itu punya makna-makna yang detail memang kalau dia orang yang beriman sama Allah. Seperti misalnya disesuaikan dengan keadaan sebuah wilayah. Kalau contoh orang mimpi gajah, gajah ini dilihat di tempat dia, apakah gajah itu dimuliakan atau disiksa, gitu. Contoh kata Ibnu Sirin. Jadi misal kalau dia mimpi di satu wilayah, memang gajah itu dijadikan sebagai transportasi, dihormati, berarti dia akan dapat kedudukan. Kalau dia mimpi sementara di wilayah dia gajah sering dibunuh-bunuhin, sering dihina, diseringkan barang olokan, berarti dia akan terjadi hal yang sama, akan terjadi hal-hal cobaan dalam hidupnya. Seperti itulah, ya. Kalau hilim teman-teman sekalian, dari tadi sudah saya jelaskan, ya, kalau mimpi binatang berarti binatang yang suruh dibunuh, berarti itu akan buruk, ya. Jadi ini harus kita perbaiki persepsi di Indonesia ini. Kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah, ini semua kesalahpahaman, ini tidak boleh nih. Dari mana nih? Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular? Ini pemahaman yang salah. Kemudian hilim dari syaitan. Maksud dalam hilim adalah orang mimpi berhubungan biologis, ya. Orang mimpi berzina, orang mimpi mabuk-mabuk, ya. Orang mimpi mencuri, ya. orang mimpi yang, hal-hal yang berbau maksiat, terutama dari hilm, dari syaitan. Dan ini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, siapa yang mimpi buruk hilm ini dan dia terkaget tengah malam, maka bacalah isti'adzah a'udzubillahi minasyaitan, lalu meludahlah 3 kali ke sebelah kiri, gitu kan, untuk menghilangkan bekasnya, lalu ubah posisi tidurnya. Karena ini biasa dari syaitan, gitu kan? Syaitan. Jadi kalau misalnya kita lihat seseorang lalu kemudian kita tertarik sama dia, makanya kita disuruh guddul basar, turunkan pandangan mata, gitu kan? Karena syaitan bisa tunggangi, nanti bisa didatangkan dalam mimpi. Biar mimpi itu bisa dibuat sama syaitan, rekayasa sampai akhirnya berhubungan biologis. Makanya salah satu ciri Nabi SAW, beliau tidak pernah mimpi junub. Mana mimpi junub itu dari syaitan. Jadi jangan dianggap prestasi ya. Jelas sampai sini ya? Masih kuat gak duduk ini? Benar. Bilang kalau sudah capek ya. Lanjut gak? Jangan ada yang tunduk-tunduk ya. Angkat kepalanya, tunduk-tunduk itu dari syaitan. Tidur soalnya. Dan tidur itu penyakit di majelis ilmu, di khutbah Jumat. Ada orang semalam datang khutbah Jumat untuk tidur. Duduk datang tidur. Dulu di kampus juga gitu saya waktu masih kuliah, subhanallah. Ada saja mahasiswa bawa sejadah, sejadahnya bukan dipakai sholat, ditaruh di atas meja, pakai jadi bantal. Tidur. Dosennya enggak peduli ya sudah gitu kan. Jadi harusnya hati-hati. Dan tidur itu kata para ulama virus yang berbahaya, bakteri. Di dalam majelis ilmu. Kalau tidur, tidur juga sebelahnya. Sebelahnya tidur, lama-lama gurunya juga tidur. Baik. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke proses penobatan kenabian. Jadi sudah selesai tadi penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya banyak kelebihan dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik beliau untuk itu. Ya. Baik, kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka khalwah. Di masa penobatan kenabian, di bulan Ramadan, tepatnya 26 hari, Nabi SAW tinggal di Gua Hira itu. 26 hari. Jadi malam ke-27-nya, di malam harinya, di malam 27 Ramadan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada Nabi SAW pada saat itu menjelang subuh ya, sudah menjelang subuh, poster manusia tiba-tiba muncul. Tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di puncak gunung, berarti siapapun yang naik kelihatan, gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi SAW menggunakan baju putih, kemudian langsung bicara dengan Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya, yang selanjutnya dengan sangat keras, yang kedua kalinya dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan keluar. Lalu dia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka lalu orang itu pun berkata, membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Maksudnya disuruh baca Al-Quran. Pada saat diturunkan nanti, baca selalu Al-Quran itu. Jadikan sebagai pegangan hidupmu. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi menjelma jadi manusia itu hilang. Hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW. Bayangkan teman-teman, secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di gua tengah malam sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ. Enggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan? Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh bacaan lalu pergi. Alami sekali Nabi SAW ketakutan. Dia merasa ketakutan, ini apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Tentu turun dari gunung ini waktu juga, gitu kan? Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki, kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana, atau bahkan lebih, mungkin 40 menit karena tingginya. Zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan, beliau turun. Intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat, berusaha turun. Waktu tiba di bawah, langit sudah mulai agak cerah. Belum pagi sekali kayak kita sekarang, tapi sudah mulai kayak awal habis sholat subuh. Ya, kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di sebuah padang pasir yang luas di lereng gunung itu, di bawah gunung, aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril." Tiga kali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit. Timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril. Dan Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang alaihissalam. Nabi SAW bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum saya bicara bagaimana proses tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, perlu saya tambahkan dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini. Kalau Nabi SAW telah melihat Jibril alaihissalam dalam poster aslinya sebagai malaikat dua kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia, gitu kan. Dan seringkali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu, ya. Baik, kita akan sebutkan pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah pada saat terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini, melihat poster asli malaikat. Dan yang kedua adalah pada saat Isra Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, Wal-Najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa إذ يغشى السدرة يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Demi bintang ketika terbenam, maksudnya Allah yang mengatakan bintang yang terbenam yang tidak kelihatan kalau pagi itu adalah aku yang melakukannya. Kawan kalian Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad sedang ia berada di ufuk yang tinggi tadi, di langit itu. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat dengan wajah Nabi SAW. Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya 2 meter misalnya. Dua anak busur panah itu cuma 4 meter antara Nabi SAW dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi SAW. Itu luar biasa, ya. Pandangan yang memang membuat kaget gitu. Kata Allah SWT di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad SAW betul melihat itu. Maka apa apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada arsy-Nya Allah, ada lautan dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, ada Sidratul Muntaha namanya. Di dekatnya ada surga yang tinggal, ada surga tempat tinggal. Ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit. Kemudian dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nabi SAW, teman-teman, setelah itu pulang ke rumah dan betul-betul merasa ketakutan, bimbang, bingung, bercamuk semuanya, berkecamuk. Tengah malam melihat kejadian ini, kemudian sampai pagi. Tiba-tiba di rumah sudah mulai terang, matahari sudah mulai terang. Mengetuk pintu. Khadijah radhiyallahu anha begitu membuka pintu, melihat suaminya ketakutan, gemetar. Dan ini saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga, teman-teman sekalian. Ada beberapa materi di YouTube masalah rumah tangga, manajemen rumah tangga Islam, bagaimana adab seorang istri pada suaminya. Di antaranya kena bertepatan masalah ini. Khadijah radhiyallahu anha sama sekali tidak curiga, tidak menghardik, tidak menyalahkan, padahal dalam kondisi suami pulang pagi-pagi dan kemudian gemetaran dan keringatan seperti ini. Kadang-kadang subhanallah cuma satu tetes noda di bajunya saja, dari mana nih? Sudah curiga, gitu kan. Keringat sedikit, kamu habis ngapain? Dan seterusnya. Ya orang jalan keringatan kan gitu. Tapi yang jelas Khadijah tidak bertanya, adabnya tidak bertanya, enggak ditanya apa-apa. Sampai suaminya yang bicara, Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya, saya kegigil, gitu kan. Khadijah enggak banyak tanya, masuk ke dalam, ngambil selimut, bungkus Nabi SAW, dirangkul, dibawa ke dalam kamar. Duduk pun, disediakan air minum, Khadijah enggak bertanya apa-apa. Ya. Diam, tunggu suaminya yang jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan, wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar. Sampai selesai semua dan saya tiba di sini. Inilah yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari, baju putih, berbicara pada saya, memeluk saya, menyuruh saya membaca dan turunlah. Dan ada lima kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah Al-Alaq Nabi SAW kepada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit, saya melihat poster tubuh yang besar, wajahnya mendekat sampai dua anak panah, dua busur anak panah, dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu Nabi SAW dengan bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sudah selesai, Khadijah sebagai istri yang salihah, wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin, dengar ini. Ya, kita harus tahu, wahai ibu-ibu mu'minin, harus faham masalah ini. Maaf, istilah ummahatul mu'minin untuk istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat muslimin, mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi? Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk, gangguan jinkah? Tidak akan pernah terjadi demi Allah. Enggak mungkin kau ditimpa itu. Karena sungguhnya kamu selalu orang baik. Kamu selalu menjadi orang baik. Kamu selalu silaturahim. Kamu selalu bantu orang miskin. Dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan. Bayangkan teman-teman sekalian ya. Saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwah. Ini suaminya terlilit utang. Dan lagi masalah berat. Lagi hadapi masalah berat. Dan dia memang butuh orang-orang di luar ini. Hampir semua orang yang melihatnya di jalan, dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya karena bebannya masalah berat. Pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah nih. Bagaimana dia bisa minimal merasa aman sementara waktu? Dan bukan dia lari, dia mau bayar, tapi memang kondisinya. Waktu dia ceritakan sama istrinya yang terjadi apa? Istrinya malah menghardiknya. Istrinya bilang sama dia, itu karena nafkamu kurang dengan saya. Coba bayangin ya, orang terlilit utang malah disalahkan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi. Makanya dan begini dan begitu. Padahal suaminya enggak ada masalah. Tapi ini subhanallah bahaya sekali ya. Ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang jelas Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau khawatir. Aku memiliki seorang sepupu yang bernama Warqah bin Naufal. Dia punya informasi. Mungkin dia punya informasi. Ayo kita ke sana. Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraka bin Naufal. Setelah tiba dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraka bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi. Hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraka bin Naufal. Dan Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu. Maka Waraka bin Naufal waktu sudah selesai mengatakan, sudah selesai Muhammad, ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah enggak ada. Kata Waraka bin Naufal, Allahu Akbar, yang datang kepada kamu adalah Namusul Akbar. Namusul Akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah makhluk yang bersayap. Ini disebutkan masyhur di kalangan para Bani Israel, orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Dalam kitab ini, dalam Taurat ini disebutkan dengan istilah Namusul Akbar Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar, telah datang kepada kamu Namusul Akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihissalam. Ya. Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah. Informasi kau adalah utusan Allah. Belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak, maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu. Nabi SAW heran bertanya kepada Waraka bin Naufal, apakah mereka akan mengeluarkanku? Padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah. Mereka kasih julukan As-Sadiqul Amin. Mereka titipkan amanah-amanah hartanya. Mereka menghormati Nabi. Bahkan mereka menobatkan Nabi SAW penggantinya siapa? Abu Umayyah bin Mughirah tadi kan? Orang yang sangat bijaksana. Maka kata Waraka bin Naufal, sesungguhnya ketahuilah hai Muhammad, tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Baik, setelah kejadian itu teman-teman sekalian, Nabi SAW pun balik ke rumahnya, menenangkan dirinya, dan wahyu terputus selama 6 bulan. Enggak ada datang turun wahyu 6 bulan. Dan pendapat yang paling kuat adalah Waraka bin Naufal meninggal di fase 6 bulan itu. Nah, Waraka bin Naufal sudah sangat tua pada saat itu, gitu kan. Dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki 6 orang anak, gitu kan. Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun. Nabi menikah umur 25 tahun, berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun, gitu kan. Dari masa pernikahan beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, baru beliau dinobatkan jadi ini. Waraka bin Naufal lebih tua lagi dari Khadijah. Khadijah saja waktu itu, kalau umur 40 tahun tambah 15, berarti sudah 55 tahun. Waraka bin Naufal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun, lebih tua lagi. Maka di fase 6 bulan itu Waraka bin Naufal meninggal dunia, dan kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah Waraka bin Naufal masuk surga. Karena dia sudah mengikrarkan, kalau nanti saya masih hidup hai Muhammad, saya orang pertama beriman dan saya akan membelamu pada saat kau diperangi oleh kaummu dan dikeluarkan dari negerimu. Gara-gara niat dan ikrar itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada hikmah dan tujuan teman-teman sekalian kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. Yang pertama adalah agar Nabi SAW terlepas dulu rasa takutnya yang mendalam. Tadi dalam ini luar biasa ketakutan. Setelah bertemu dengan Jibril AS dengan poster asli sebagai malaikat. Itu yang pertama, hilangkan rasa takutnya dulu. Yang kedua, muncul dalam hati setelah itu penasaran. Ingin dan kesiapan untuk menerima wahyu. Tujuan utama tersebut akhirnya terlaksana betul. Karena Nabi SAW selama 6 bulan terus menerus keluar dan mendatangi padang pasir yang pertama ketemu Jibril itu. Kemudian tiap hari datang, tunggu dari pagi sampai malam, berharap ada wahyu yang turun. Ya. Setelah berjalan tadi beberapa waktu itu. Pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan terbungkuskan dengan selimut beliau, maka Jibril AS datang dengan wahyu lainnya yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Nah, di sini sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sebelumnya tadi belum ada perintah. Nabi SAW belum mengatakan kepada Khadijah, kau harus beriman kepada saya. Belum ada. Karena masih baru ada penyampaian saja, kau adalah utusan Allah. Itu saja. Makanya Waraka bin Naufal di sini tidak syahadat. Karena dia belum ada fase perintah. Sekarang ada fase perintah. Maka turunlah pada saat itu teman-teman surah. Setelah Al-Alaq, surah yang turun nomor 2 adalah surah Al-Muddathir. Dan surah Al-Muddathir adalah surah nomor 70, 4 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 7 turun. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya berikan jawaban tentang kalau ada pertanyaan, Ustaz kenapa Al-Quran 30 juz, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, seterusnya 114 An-Nas. Sementara di dalam juz 29 dan juz 30, rata-rata surah-surah Makkiyah, itu turunnya di awal-awal di Mekah, kenapa ditaruh di akhir-akhir? Siapa yang menaruhnya? Maka jawabannya adalah Nabi SAW yang menaruhnya, dan ini perintah dari Allah. Jadi kadang-kadang ada dua ayat, tiga ayat turun, lalu Nabi mengatakan letakkan ini di surah ini nomor ayat sekian. Sampai di surah Al-Quran seperti kita sekarang. Surah Al-Mudathir surah nomor 74, di akhir surah juz 29, tapi turun di awal, surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, walirabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa jauhi dan tinggalkan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya sekarang sudah ada perintah loh ya. Apapun yang sekarang disampaikan oleh Jibril setelah ayat ini, sampaikan kepada orang-orang. Seperti itulah ya. Dan perintah-perintah yang agung pertama adalah agungkan Tuhanmu, maksudnya ya, kamu harus menyampaikan dan merasa mengetahui ini adalah kebenaran. Lalu selalu bersihkan pakaianmu, kata sebagian ulama adalah suci dari najis ya, bersih. Kemudian juga dikatakan perbuatan dosa, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Jibril nanti ini, masalah yang haram jangan lagi ada yang terjerumus dalamnya. Seperti itulah. Dan dalam berdakwah, jangan pernah kamu mengharapkan, kalau kau memberi jangan mengharapkan balasan yang besar. Dan dalam berdakwah, jangan pernah kamu putus asa dan harus bersabar dalam menghadapinya. Setelah itu teman-teman sekalian, wahyu turun bertubi-tubi kepada Nabi SAW. Setelah Al-Mudathir, 7 ayat, turun juga Al-Muzzammil. Langsung pada saat itu juga turun surah Al-Muzzammil, surah nomor 73 ayat 1 sampai ayat 7 juga. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, dari berkesinambungan turun ayat pada Nabi SAW. Ya ayyuhal muzzammil, kumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila, inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari. Dan ini perintah pertama salat, dan hanya ada salat tahajud. Belum ada sholat wajib pada saat itu, belum ada sholat lima waktu. Dan sebagian ulama mengatakan sholat ini diwajibkan oleh Allah untuk nabinya Muhammad SAW saja. Kalau ada di antara kaum mukminin nanti mau sholat seperti Ali bin Abi Thalib ikut sholat bersama Nabi SAW di Mekah, maka itu adalah hukumnya ya, tidak diwajibkan bagi mereka. Tapi bagi Nabi SAW wajib. Allah mengatakan bangunlah, perintah fi'lul amr, dan sholatlah di malam hari. Kecuali sedikit darinya, yaitu seperdua atau kurangi dari seperdua itu, atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkara yang berat. Ini akan ada banyak hukum-hukum. Maka kau harus sekarang kuatkan dirimu dengan menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu di siang hari memiliki urusan yang banyak, yang kamu akan membutuhkan Al-Quran. Hari ketiga teman-teman, turun langsung surah Ad-Duha. Bertubi-tubi turun Al-Quran, Al-Mudathir, Al-Muzzammil, lalu turun Ad-Duha. Ad-Duha surah nomor 93, lengkap 11 ayat turun. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amal yatima fala takhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Demi waktu matahari naik, waktu duha sudah datang. Demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya Allah mengatakan waktu duha dan waktu malam aku yang menciptakannya. Ini fakta kalau aku adalah pencipta. Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad dan tidak benci padamu. Pada saat wahyu terputus 6 bulan itu, Allah enggak benci padamu, hai Muhammad. Ada hikmah-hikmah di situ. Dan sungguhnya hari kemudian, hari kiamat, itu di akhirat nanti balasan lebih baik daripada sekarang, permulaan di dunia. Surga lebih baik daripada dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu karunia yang hatimu akan puas. Dakwakan saja ini, kau akan diberikan kemenangan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah Dia Allah telah mendapatimu dalam keadaan seorang yatim, hai Muhammad? Jadi Nabi SAW keadaan yatim. Ayahnya meninggal pada saat dia 6 bulan di rahim ibunya. Lalu dia melindungimu, hai Muhammad. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung? Lalu dia memberikan petunjuk. Kamu tidak tahu, lalu Allah berikan petunjuk. Bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yang punya kekurangan? Pernah ada fase kehidupan miskin. Lalu dia memberikan kelebihan, kecukupan. Berdagang, punya ilmu, akhirnya menikah dan seterusnya. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu melakukan sewenang-wenang. Bantu mereka, karena kau juga pernah rasakan yatim itu. Dan terhadap orang yang minta-minta, jangan kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu syiarkan. Hendaklah kamu syiarkan. Allahu a'lam. Jadi ini bahasan kita, teman-teman sekalian, pada pagi ini. Dan insya Allah kita akan berikan kesempatan bertanya, kalau masih ada waktu, sesuai dengan tema apa yang sudah kita bahas. Kurang lebih garis besarnya adalah beberapa kejadian sebelum fase kenabian, kemudian fase penobatan kenabian. Dan kita akan lanjutkan insya Allah nanti malam nanti tema kita dengan beberapa orang-orang Quraisy yang bertauhid dan fase dakwah sembunyi-sembunyi Nabi SAW, dan juga nanti fase dakwah terang-terangan. Tergantung keadaan waktu, kalau cukup insya Allah. Ada yang punya pertanyaan silakan, tapi ditulis di kertas ya. Benarkah Nabi kita tercinta SAW tidak bisa membaca? Lalu bagaimana ceritanya menurut sirah? Allah membiarkan beliau tidak bisa membaca, bahkan diutus menjadi nabi. Iya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi. Al-ayah tentang ahli kitab. Ya, diajak mereka untuk beriman, dan kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti nabiyyin ummi. Nabi yang buta huruf. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu, dan hikmahnya adalah terjawabkan terutama di waktu-waktu kita sekarang ya, di fase-fase mulai para orientalis muncul, orang-orang non muslim yang mulai memerangi Islam dengan tulisan dan cerita-cerita karangan buku itu, mereka mengatakan Muhammad itu mengarang-ngarang Al-Quran, mengambil ayat-ayat, mencomot-comot ayat dari Taurat dan Injil lalu menyusun Al-Quran. Dan ini sekarang tersebar, banyak orang orientalis mengatakan, dan Alhamdulillah terbantahkan kalau Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan ini tujuannya positif, agar tertolak semua pernyataan kalau Nabi mengarang-ngarang. Tapi bukan berarti orang tidak baca, tidak baca, tidak baca, tidak tulis itu orang bodoh. Bukan. Nabi SAW orang yang sangat cerdas, gitu kan? Apalagi di masa itu memang tulis ini dan baca belum dikenal. Di masa orang-orang Mekah jarang sekali orang yang bisa membaca dan tulis gitu. Jadi memang itu benar. Secara histori memang begitu, dan memang ayat Al-Quran menceritakan masalah itu. Ya. Bagaimana cara membaca surah ketika zaman Nabi SAW saat sholat? Pada waktu itu Al-Quran masih dalam wahyu dan belum sempurna diturunkan. Sesuai dengan yang diturunkan saja, karena setiap turun ayat Al-Quran, selalu saja Nabi SAW mengatakan, letakkan ayat ini di sini, di surah ini misalnya, maka orang membacanya. Misal turun 5 ayat, dibaca 5 ayat. Kalau sudah ada disambung oleh Nabi SAW dengan wahyu yang lain, baru mereka sambung. Seperti itulah, sampai lengkapnya Al-Quran, sampai lengkapnya Al-Quran. Apakah Rasul dan para Nabi dulu dihakikah sewaktu lahir? Ini yang saya bilang tadi ya. Subhanallah. Bukan hakikah, akikah. Ya. Jadi bahaya, salah ucap salah. Ya. Akikah. Ya. Dan bolehkah seseorang diakikah? Ini selalu dihakikah dengan oleh orang tuanya di umur 30 tahun, karena dulu sewaktu lahir belum punya uang untuk akikah. Ya. Apa sebenarnya hubungannya sama materi kita ini? Tapi supaya ada hubungannya, dihubungkan dengan Rasul dan Nabi ya. Baiklah. Intinya tanya masalah akikah kan? Kita sedang bicara masalah kelebihan Nabi SAW di Nabi dan juga proses penobatan Nabi, itu pertanyaannya. Jangan kemana-mana dulu ya. Jadi para Nabi dan Rasul di akikah, pastilah di akikah. Karena itu bagian daripada syariat Allah. Dan ada di antara syariat-syariat Allah yang tidak terhapus. Ya, tidak terhapus. tapi masih berjalan gitu, masih berjalan berlaku turun temurun ya, diantaranya masalah akikah ini ya, masalah memotong kuku ya, masalah berjalan ini semua adalah dalam syariat semua nabi-nabi ada gitu. Kalau masalah orang belum akikah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau sudah lewat hari ketujuh dari masa kelahiran, ya, kalau dia bukan lupa ya, memang dia betul-betul tidak mampu, ya sudah gugur baginya kewajiban itu. Ini diantara pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak. Kalau memang dia tidak mampu, dia boleh akikah kapan saja dia mampu. Allahu a'lam, itu pendapat. Jadi antum boleh pilih saja. Bagaimana Khadijah punya anak sedangkan usianya 40 tahun? Kenapa saya yang ditanya? La ilaha illallah. Allah yang kasih. Allah yang kasih itu. Jadi bisa saja. Sekarang bukan mustahil wanita bisa hamil umur 40 tahun. Itu kan tergantung kalau dia subur. Berapa jumlah keseluruhan istri Rasulullah SAW? Kalau yang Nabi SAW meninggal, pada saat meninggal, itu jumlah istri Nabi SAW, khilaf antara ahli ulama mengatakan 9 atau sampai 11 gitu kan. Antara 9 sampai 11. Tentu Khadijah sudah meninggal, tapi ini yang di zaman Nabi SAW waktu itu. Itu jumlahnya. Kalau nama-namanya semuanya sudah jelas, ada nama-nama dan saya sudah sebutkan di bahasan buku Mahkota Pengantin. Bisa dilihat di YouTube insya Allah. Apakah nama istri Nabi memang menggunakan nama Siti di depannya? Contoh Siti Khadijah. Enggak ada. Ini karangan made in Indonesia. Enggak ada Siti. Pernah antum baca ada hadis begitu Siti Khadijah, Siti Aisyah? Enggak pernah. Kecuali buatan antum itu. Sama juga dengan yang perlu dalam masalah nama, teman-teman sekalian, jangan mengubah namanya istri, orang tuanya istri ya, jangan mengubah nama orang tua istri. Jadi seperti kita di Indonesia, ini tradisi orang non muslim, kita mengatakan misalnya kalau sudah menikah, contoh namanya dia si fulana A, misalnya namanya A, misalnya A binti A, misal contoh saja, maaf kalau ada yang namanya sama, misal namanya kita makan misalnya Hafsa binti misalnya Ahmad ya, namanya dia. Setelah menikah diganti nama ayahnya Ahmad ini menjadi nama suaminya. Ini enggak boleh teman-teman dalam Islam. Enggak boleh. Harus tetap nama ayahnya. Mau ayahnya itu kafir kah, ayahnya itu baik atau fasik, sama saja. Gitu kan? Jadi tidak boleh diubah ini. Makanya istri-istri Nabi ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna itu semuanya tetap Aisyah binti Abi Bakar. Enggak pernah kita dengar Aisyah Muhammad gitu kan. Hafsa Muhammad enggak pernah ini. Maka sebaiknya jangan sampai menisbatkan diri kepada suami, tetap aja. Kalau ditanya suaminya siapa, suami saya fulan, gitu kan? Tapi bukan berarti dimasukkan ke dalam nama. Ini ada pertanyaan diselipin, bolehkah angkat tangan pada saat doa? Boleh, boleh angkat tangan, tidak ada larangan, tidak ada masalah. Kalau antum merasa lebih khusyuk dengan angkat tangan, angkat tangan. Kalau tidak, antum merasa takut riak dan segalanya, maka ini, jangan angkat tangan. Dua-duanya Nabi SAW pernah kerjakan. Kadang-kadang kalau ada sahabat mengatakan ya Rasulullah doakan saya, Nabi SAW mendoakan langsung tanpa angkat tangan atau memegang dada sahabat itu sambil mengatakan semoga Allah beginikan atau semoga Allah begitukan gitu ya. Allah, Nabi SAW doakan. Tapi ada juga hadis tentang angkat tangan, seperti misalnya hadis yang bunyi, dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam materi beliau masalah doa dan zikir gitu kan. Hadis ini dihasankan oleh para ulama, kalau tidak salah riwayat Abu Daud, kalau tidak salah gitu kan. Tapi hadis ini disahkan oleh para ulama hadis yang kata Nabi SAW Allah malu menolak permintaan seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit, gitu kan? Jadi memang itu dibolehkan. Allahu a'lam. Mengenai hukum dagang, bagaimana menyikapi harga dagangan yang sudah ditarifkan di suatu komunitas dagang dan pasar yang biasanya harga jauh lebih mahal? Itu harusnya tidak boleh begitu, harusnya. Ya, kalau harga, setiap orang dalam Islam itu punya hak sendiri. Dia beli produk berapa, dia mau jual berapa, itu haknya dia, semestinya. Kalau di pasar secara umum ya. Tapi kalau misalnya saya pemilik perusahaan lalu saya tentukan harga, itu hak saya. Saya tentukan sama semua distributor, silakan jual hanya harga sekian. Itu hak saya sebagai perusahaan, karena saya tidak mau kacau produk-produk saya. Boleh. Tapi kalau di pasar seperti pertanyaan ini, lalu ditaruh peraturan harganya harus sekian, ini jadi tanda tanya. Kenapa harus seperti ini? Ya. Kalau ada mudarat-mudarat yang terjadi, misal adanya manipulasi harga atau persaingan yang tidak sehat di pasar, lalu pemerintah yang menerapkan itu lain. Kalau pemerintah berbeda, ya kan? Tapi kalau orang-orang buat komunitas pasar seperti preman dan segalanya, lalu menerapkan harus terapkan sekian, tidak boleh enggak. Bahkan sebagainya diambil sama mereka, ini haram dalam agama. Tapi kalau pemerintah yang datang karena banyaknya orang yang bersaing yang tidak sehat di pasar, orang jual di sana 5.000, dia jual 3.000 supaya dia lebih laku, dan itu tujuannya untuk menjatuhkan teman-temannya, saudara-saudaranya, maka ini pemerintah boleh terapkan. Harga standar beras misalnya 1 liter 5.000, udah jenis ini misalnya, jenis ini, maka itu boleh saja kalau dari pihak pemerintah. Mengapa Hajar Aswad dicium agar tidak menimbulkan pemikiran kemusyrikan? Allah perintahkan. Allah perintahkan. Jadi sama saja mengapa kita makan melalui mulut. Nah, kenapa begitu sudah caranya? Perintahnya begitu. Allah ciptakan alami begitu, gitu kan? Kenapa melangkah dengan kaki? Ya sudah begitu. Allah SWT seperti itu. Kalau perintah Allah sama semua, kita tarik kepada semua hal supaya mudah difahamin, gitu kan? Memang perintah Allah menciumnya, dan Rasulullah SAW mencontohkan. Sama halnya juga kalau kita kembangin banyak, ya kalau bertanya kenapa ini? Kenapa haji ke Mekah? Kenapa enggak setiap orang boleh haji di kampungnya saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa sholat satu hari 5 waktu? Kenapa enggak 1 waktu saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, duhur sama asar kan berdekatan. Kenapa Allah enggak kasih jam 2 saja 4 rakaat sekalian? Loh, Allah maunya begitu. Tugas kita adalah menerima dan melaksanakan, bukan memprotesin. Seperti itulah. Jadi kenapa cium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Allah perintahnya kita lakukan kan. Batu lain tidak kita cium karena ada perintahnya. Kan gitu. Gak boleh kita ambil batu dari Istiqomah sini ngambil cium. Nah. Sempat disinggung dalam bahasan tadi, ada anak yang pandai naik kuda dan olahraga yang diajukan Nabi SAW berkuda dan memanah di zaman sekarang jarang kuda. Kapan saya singgung kuda ini? Hah? Emang ada tadi? Gak ada kan? Dari mana ini ngarang-ngarang ini? Saya gak pernah singgung kuda tadi. Tapi pertanyaannya sekarang di sini, kalau tidak usah dibahasakan tadi saya, karena saya tidak ingat, seingat saya tidak saya sebutkan tadi masalah disinggung naik kuda dan olahraga, gitu kan? Tapi di sini yang mau ditanyakan adalah, sekarang jarang kuda, apakah boleh anak diajarkan naik motor atau mobil untuk menggantikan kuda? Sesuai tema nggak ini? La ilaha illallah. Kayaknya harus pakai bahasa apa? Antum mungkin ada bahasa lain di balik papan, bukan bahasa Indonesia. Supaya jelas gitu. Sesuai tema, ikhwan akhwat sekalian. Gak ada temanya nih belajar naik motor atau naik kuda. Kalau itu positif, ajarin. Gak apa-apa ajarin mobil, motor, kan baik untuk transportasi. Gak ada sesuatu yang salah di situ, insya Allah. Setelah mendapatkan wahyu pertama, apakah Nabi Muhammad SAW tetap ummi sampai beliau meninggal? Sudah kita jelaskan, itu ciri khasnya Nabi SAW. Sampai beliau pada saat menulis sulhu Hudaybiyah pun, beliau tetap tidak menulis. Dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Ya sudah, itu ciri khasnya. Allah SWT menyebutkan masalah itu bukan aib. Untuk menjaga kemurnian wahyu. Dan tidak ada lagi syubhat yang akan dilemparkan kepada beliau SAW. Apakah yang dibawa Malaikat Jibril adalah Al-Quran? Jawabannya iya. Al-Quran. Jibril AS hanya membawa wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Ketika Nabi berdagang, apakah Nabi ada berdoa di waktu itu atau di masa itu? Allahu a'lam. Saya tidak pernah dapat riwayat secara khusus waktu sebelum ada wahyu, kemudian beliau membaca doa khusus di pasar misalnya atau dagang, itu belum pernah saya temukan riwayatnya, saya pribadi. Karena waktu itu belum ada syariat Islam kan, masih biasa saja. Bahkan Nabi SAW di awal-awal tidak ada perintah sholat, ya. Sementara sholat adalah doa semua isinya. Apakah benar Rasulullah SAW ketika tidur tidak seperti tidur terlelap sehingga tidak batal wudhunya setelah tidur? Kalau yang ada dalam hadis memang Nabi SAW kalau tidur tidak tertidur ya sepenuhnya. Memang ada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari itu, hadis sahih berbicara masalah itu. Sesungguhnya matanya Nabi SAW tertidur, kesannya tidur tapi hatinya tidak tidur. Ya. Itu Nabi SAW memang seperti itu ciri khasnya. Sebagaimana juga ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat kalian kalau lagi sholat. Jadi Nabi SAW lagi imam, Nabi SAW mengatakan, aku melihat kalian pada saat kalian sedang sholat menjadi makmum di belakangku. Bagaimana? Allahu a'lam. Kuasa Allah SWT. Allah SWT berikan kelebihan baginda Nabi SAW. Dan teman-teman sekalian, wahyu yang disampaikan, tugas kita beriman, bukan tugas kita memprotes atau menanyakan bagaimana. Imani dulu, ada hikmahnya sudah. Nanti hikmahnya kita pelajari untuk menambah keimanan, bukan untuk terjadi penolakan. Karena memang akal dan fasilitas tubuh kita ini, hati, jaringan anggota tubuh, semua tangan, kaki, segala ini digunakan untuk menerima wahyu, bukan untuk memprotes wahyu. Karena nggak bakal bisa, nggak bakal nyambung. Karena banyak penyampaian wahyu nggak nyambung dengan akal manusia, gitu kan? Nggak bisa nyambung semuanya. Apa yang kalau manusia cuma mau imani saja apa yang dijangkau akalnya dan apa yang dijangkau panca inderanya, banyak yang dia tidak bisa imani itu, seperti keberadaan udara yang dia bisa hirup tidak bisa kelihatan. Kemudian banyak hal, ya banyak sekali hal, adanya jin, adanya malaikat, ya adanya perasaan-perasaan yang kita rasakan, banyak yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga saja semua amal yang kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya. Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, khususnya wilayah-wilayah, setiap wilayah, kota dan wilayah desa di Indonesia, diberikan pemimpin-pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang beriman kepada Allah dan yang mengembalikan seluruhnya pada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan juga sampai jajaran presiden dan pemerintahan Indonesia, dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan ini semoga Allah SWT kabulkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.